Sudah? Belum? Kemudian udah kebayang mau minta ikhlas ke siapa aja? Hah? Sudah? Itu hutang, karena itu yang terpenting. Sebab kalau enggak, dia akan apa namanya terhalang. Nah ini penting buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian meminta ikhlas, maaf kepada yang kira-kira kita sakitin. Ibu yang pernah mutusin mantannya dulu, yang dia sakit hati, Bapak yang jadi bos, yang pernah nyakitin karyawannya, yang kira-kira dia sakit gara-gara kita, misalnya ya. Kalau nggak tahu, oh udah nggak tahu saya gimana cara menghubunginya, maka sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya bersedekah mudah-mudahan pahala ini nyampe ke dia. Boleh memberi hadiah seperti itu, boleh. Berdoa kepada Allah untuk si orang itu dengan beramal, namanya tawassul. Tawassul dengan amal boleh, sebagaimana tiga orang yang terjebak dalam goa, gitu ya. Nah, kemudian kenapa ini penting buat Bapak Ibu? Saya berharap tadi sekali sempurna, ya. Terus jangan salah, di antara Bapak Ibu juga harus saling mengikhlaskan. Bisa jadi mohon maaf, ya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu menganggap seperti apa bahasan ini, tetapi yang saya pahami sebenarnya kita ini senantiasa dalam lingkungan spiritual. Kenapa? Karena diri kita adalah diri yang spiritual. Ada ruh di sana. Wa nafakhtu mir ruhi. Karena Allah meniupkan ruhnya dengan ke badan kita. Maksudnya ruh-ruh itu ditaruh di badan kita. Nah, ruh itu imateri. Angin laki atau perempuan? Enggak tahu. Kenapa? Karena dia imateri. Malaikat laki atau perempuan? Enggak ada istilah begitu. Kenapa? Karena imateri. Sehingga semua yang imateri atau gaib kita nyebutnya, dia adalah enggak bisa ditentukan. Kalau kelihatan Mbak Ibu yang begini namanya perempuan. Yang begini namanya laki-laki. Pohon yang seperti ini laki-laki, pohon yang binatang seperti ini jantan, nah gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Mama, Allah itu laki atau perempuan sih? Allah tidak laki, tidak perempuan. Jadi materi gaib gitu. Enak nyebutnya. Harus dikasih tahu pemahaman dia sebenarnya. Nah, sehingga ruh kita pun imateri, bukan laki, bukan perempuan. Nah, kalau udah bicara laki dan perempuan, tidak ada yang lebih baik di sana kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sebuah sistem, maka berlaku sistem itu laki perempuan, enggak ada tuh. Mohon maaf, Ibu siapa namanya? Ibu cucu dengan Bapak Asep, benar ya? Pak Asep, waktu belum menikah, itu enggak ada ibu cucu lebih mulia atau tidak dibanding Pak Asep, tidak ada laki-laki dan perempuan. Siapa yang paling takwa di antara keduanya itu yang terbaik. Tapi pada saat ibu cucu dan Pak Asep menjalin kesepakatan menjadi sebuah sistem, yaitu disebut namanya pernikahan, maka berlaku di sana bukan rendah atau tinggi, tidak, tapi ada hak dan kewajiban. Terpahami ya? Nah, tidak menentukan juga siapa lebih baik, dan tidak ada di dalam Islam itu perempuan harus nyuci, perempuan harus nyari duit, harus masak, tidak. Jadi itu hanya kesepakatan saja. Kalau bu cucu sepakat untuk masak, ya sepakat. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, kan bisa bayar catering, bisa bayar asisten. Itu hanya kesepakatan saja. Sehingga kamu kan tugasnya di rumah, masak segala macam. Sorry ya, ini kata Ustaz Asal. Dia udah sering bolak-balik buka tau. Gak ada gitunya. Tapi begitu, ini yang salah kaprah. Mohon maaf ya, salah kaprah Indonesia terutama. Yang patriarkal setinggi banget begitu. Gak ada. Tetapi ketaatan seorang istri sudah jelas batasannya selama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, sama Rasulullah SAW mengatakan bahwa kewajiban seorang laki-laki paling tidak apa? Memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Mau kontrak, mau minjem, mau apa, jelas kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, semampunya semua. Sehingga yang namanya ngasih makan itu adalah ngasih makan, Pak, bukan nyuruh masak. Jadi Bapak tuh di dapur, beli beras di toko, pilih yang pulen, cari bahan segala macam, gosek, Bu Cucu silakan duduk, ini makanan disuapin, siang sayang. Halo? Dan saya bertahan cuma sekali. Itu pun karena istri saya, bukan begitu ayah, bukannya bunda mau menolak kebaikan ayah, tapi daripada bunda sakit, tunggu sakit, karena salah masak saya. Jadi sepakat bahwa istri saya yang masak. Jadi sepakat, Pak, bukan kewajiban, enggak. Kalau dia nggak masak sih santai aja, nggak masak ya udah nggak masak. Jadi mau apa, mau di luar, mau di dalam, atau saya nggak makan, begitu kan? Nah, itu ada nanti di sana. Dan mohon maaf, Ka'bah itu pusat lingkaran spiritual yang tinggi, terlebih lagi haji. Waduh, haji di hari Jumat di Mekah, ngeri saya. Dan di Mina terutama, aduh, di Mina itu ada orang murtad di Mina, ada orang gila di Mina, ada suami istri cerai di Mina, macam-macam di Mina. Kenapa? Karena Mina itu seperti kandungan aslinya kelihatan. Ada seorang pejabat marah-marah. Ini makanan apaan? Plus, karena kan saya biasa plus. Apaan ini katanya? Saya udah bayar mahal-mahal, mana panas banget. Halo, matahari mana ini dingin? Ya kan? Panas banget segala macam, marah-marah segala macam, bla bla bla. Ya kan, gimana jamaah itu pernah ini pejabat segala macam. Istrinya nasihatin, Pak, sabar pulang haji. Sabar. Apaan begini segala macam? Hati-hati, nanti gak mabur. Biarin gak mabur, tahun depan saya balik lagi. Dijawab semuanya begitu. Oh, Ustaz, nih, error. Setiap ngomong istri dibalas, ngomong istri dijawab, ya kan? Sampai terakhir ngomong begini, ya Allah, kalau saya nggak magrur, ya Allah, nggak apa-apa, katanya. Tapi begitu, di Mina. Nggak mau, nggak apa, saya bisa balik lagi, tau nggak sih? Ketawa terus sampai balik. Gila. Yo, hati-hati, Pak. Ya kan? Istri. Oh, di Indonesia, aduh, Bapak gimana saya nanti ya? Kalau ketemu, ya kan? Nah, gitulah. Terus kalau di Mina, Bu, ya kan panas tuh. Ngantri makan. Nah, ya Pak, dia lapar. Istrinya lagi ngantri, walaupun pes ngantri juga, Bu, tetap Bu, nggak bakal dihantarin makanannya. Nggak bakal, tetap ada juga di prasmanan begitu, enak, selalu lapar. Dulu malas itu. Kita masa kan biasa mau ngeri-ngeri gitu kan, ya laki-laki biasa lain Indonesia kan, lebih makanan dari istrinya kan. Biasa begitu. Ya kita biasa, kalau satu ini aja yang berumur. Kita gak tahu berundur apa gitu. Datang aja, sini kamu kurang ajar, kamu tahu gak suami kamu ini? Hah? Suami itu harus ditaati, betul gak Ustaz? Aduh Ustaz di bawah-bawah. Wow, ini segala macam, kamu tuh lapar, tau gak? Ibadah itu bakal maksimal kalau kita kenyang, bahkan hadis ngomong, bener kan Ustaz? Ustaz bilang kan error gitu. Ternyata apa ujungnya? Kamu dasar enggak becus jadi istri segala macam. Saya taruh kamu sekarang juga. Gara-gara nasi ngambat. Coba bayangin gitu. Kita asup pagi-pagi segala macam biarin. Lu nggak pernah tahu aja kelakuan dia sebenarnya. Waduh, ya kan? Udah jamaahnya lagi ikir, ya selesai kan? Biarin dia puas dulu segala macam itu bla bla bla. Ustaz baru masuk datu. Ya kan? Enggak mempan jo, enggak mempannya ntar setelah di Mina. Oh, kalau di Mina mah Masya Allah. Ya kan? Ustaz tadi itu nyasar di mana? Di Mina. Ustaz baru aja, gampang aneh makan, gampang. Gampang aneh makan. Lalu bolak-balik Mekah gampang. Nyasar bu, besoknya berbalik. Itu udah sering bolak-balik. Maksud saya bahwa kita akan berada di lingkungan spiritual itu. Dan hakikat haji itu adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita, Bu, Pak, di sini ada pejabat gak? Mohon maaf. Apa? Pendahan semua di sini? Sarang lagi. Berapa suruh undang saya di sini kan? Saya masih jam 3 soalnya itu. Kan saya harus pahami ini dulu. Benar. Komplain silahkan. Saya bilang sama jamaah saya, Bapak silahkan komplain caci maki saya, kalau perlu banting segala macam, tapi tolong jangan waktu ibadah. Sayang, Pak. Saya siap dikomplain karena saya memberikan fasilitas mungkin kurang, tidak sesuai. Silakan, saya bilang. Kalau Bapak minta tuntut saya ganti pun saya ganti semampu saya. Silakan, enggak apa-apa. Tapi tolong jangan waktu di ibadah. lagi Arafah jangan komplain, di Mina jangan komplain. Kenapa? Rugi bapaknya, bukan saya, rugi. Pak Arafah udah nurut. Nah karena udah nurut itu lupa jadi setelah itu gak ada komplain ya kan? Nggak ini beneran, jangan, aduh rugi, rugi, rugi komplain lagi lah tuh rugi. Ya kan? Ini penting, kenapa? Karena kalau saya diundang, kalau saya datang ke rumah orang, datang aja nih, kata tuan rumah kan cuma, oh ya mau ada apa? Mau ada apa? Saya ditanya sama tuan rumah, mau ada apa? Gitu kan? Tapi beda kalau tuan rumah yang muda, betul kan? Pak saya siapa? Pak Darsono, bapak saya namanya Darso. Mirip-mirip, nah, tapi nggak mirip bapak saya sih. Pasan, boleh ada waktu nggak kira-kira? Oh ya Pak, nanti malam bisa ke rumah saya karena tetanggaan ceritanya kita. Oh ya Pak, silakan Pak. Mau di sini ya Pak ya, nggak kan bukan? Nggak, ayo datang tengah sini kan? Gitu. Terbalik kan? Bukan bapak yang nanya, bapak ngapain di sini? Nggak gitu. Saya yang nanya kan? Pak Darsono, oh maaf ya, pokoknya ada yang hal penting yang mau disampaikan, ada nggak ya Pak ya? Benar? Karena kita diundang, kita nanya mau ada. Nah, bapak ibu ini seluruh manusia diundang oleh Allah SWT untuk berhaji. Bahkan non muslim pun diundang. Dan agama Buddha sekarang masih mengabadikan pakaian ihramnya. Jadi dulu, haji, cuma banyak penyimpangan. Dan hanya Nabi Muhammad saja yang masih lurus, makanya dijaga oleh Allah SWT. Selain Islam gak boleh, kenapa? Karena bikin rapor, bakal banyak penyimpangan. Gitu ya. Nah, sehingga kita harus tahu pesannya apa. Ibu sampai baca kurnanya. Bulan, ada suaminya di sini. Mana coba aku? Harus tahu. Mas, ini kan ada yang berkeluarga, ada yang sendiri. Ya Allah, pesannya apa? Ibu saya dipanggil berdua ya. Sama seperti pasang sama istri nanti ke rumah ya. Ya, kita belum berdua ya. Ya, gak tahu. Itu aja. Harus dapat pesannya. Dan pesannya itu nggak bisa kita banyak ngomong. Kita ini Pak, senantiasa diajak ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita sibuk cerita diri kita sendiri. Seolah-olah gini, ibu nanti saya mau maaf. Bu Umar apa kabarnya? Kemarin makan di mana? Anaknya siapa? Segala macam. Ibu belum jawab. Benar nggak? Ibu kira-kira kalau saya ngomong begitu, kehel atau kehel? Kehel. Ini orang mau nanya atau mau ngapain? Benar nggak? Bahkan kita sholat pun tidak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus begitu tanpa ada rasa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis qudsi, loh. Hadis ilahi lebih tinggi posisinya dibanding hadis nabawi. Karena proses hadis qudsi berbeda dengan hadis nabawi. Hadis nabawi itu Rasulullah SAW sendiri yang berbicara dan pemikiran Rasulullah SAW. Sedangkan hadis qudsi itu murni dari Allah SWT, bahasanya bahasa Rasulullah SAW. Berbeda hadis ilahi atau hadis qudsi dengan hadis nabawi atau hadis sunnah. Nah, katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdani abdi hambaku memuji. Tapi jangan coba-coba lagi sholat jemaah. Allahu Akbar. Pak Haji Darso lagi jadi imam nih. Lalu Ustaz Asam harus dialog dengan Allah SWT. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, karena ini di Mekah kan, ada gitunya. Ya, kan? Yuk, baju dia. Tadi mau jawab, mau jawab-jawab. Ya, gak begitu. Gak begitu. Para ulama mengatakan, bahasa Allah itu bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa kata, dengan makna. Ada makna nanti di sana. Bapak diundang ke rumahnya itu depan Ka'bah, akan ada makna nanti dari Ka'bah itu. Dialog sama Ka'bah. Ka'bah hitam ditutup sama kisbah, harga 18 miliar, tiap tahun diganti, kurang ajar itu aja Arab. Itu bukan mikir namanya, itu mencercah. Mikir ya Allah apa diundang nih. Karena Allah itu berbicara bisa jadi lewat kejadian, bisa jadi lewat pemahaman, bisa jadi lewat perasaan, bisa jadi perkataan orang lain ke kita. Ada orang ngomong lagi, pokoknya kena banget ya, bisa jadi itu pesannya. Tapi yang pure kalau kita bisa mengakses dari Ka'bah, ngeliatin Ka'bah, Allah mazid hadzal bait tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa bahabatan. Terus aja doa begitu, doa melihat Ka'bah tuh. Tiba-tiba ada pemahaman tertentu. Oh, begitu. Macam-macam. Iya kan? Hati-hati. dan itu lingkaran yang luar biasa kumparan itu 100 ribu kali lipat di trigger. Sehingga kalau mau sesuatu ada masalah, selesai di Indonesia. Saya selalu bilang, saya juga kebetulan ngambil kursus coach, jadi teman ngobrol begitu, life coach, jadi teman ngobrol orang-orang aja tentang kehidupan, tentang bisnis, ya, tentang keluarga, macam-macam. Teman ngobrol aja, dengerin ngobrol, aja gitu, terus ngobrol dan jawab, lo coach. Nah, ngobrol, kalau nggak diselesai, saya banyak ngobrol tuh orang santai-santai, tiba-tiba saya pengen ngobrol sama dia ya, diajak ngobrol lagi makan, saya kenapa, aku sih macam, bla bla bla bla bla bla, tanpa disuruh cerita dia, ini dia kenapa saya pengen ngobrol sama dia ini, beda feelingnya, kalau apa biasa ini, ada kan kalau ibu seorang psikolog misalnya tuh ketawa nih, oh, saya pengen ngobrol sama dia kenapa ya, pasti nggak apa-apa sama dia ini, biasa tuh ada karena sering ketemu orang lah, bukan karena sakti bukan, gitu. Ya, obrol. Begitu juga sama. Kemarin ada jamaah baru pulang. Kang, sibuk enggak? Oh, ada apa-apa nih? Enggak, saya langsung ke rumah malam ini juga. Langsung ke rumah dia malam itu. Udah mau kalau enggak terjadi, Masya Allah. Ya, senang aja gitu. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Menyelamatkan keluarga orang, menyelamatkan bisnis orang. Itu senang aja, senang. Maksudnya mudah-mudahan, walaupun saya tidak bisa seperti dia, tapi paling tidak ada jalan. Nah, ada seorang pejabat gitu juga. Petinggi negeri yang datang rumahnya segala macam. Pak, dalam Islam mimpi seorang pejabat negara itu nggak boleh macam-macam. Loh, mimpinya Namrus, mimpinya Fir'aun aja diabadikan dalam Al-Quran. Dia kafir. Mimpi loh. Hati-hati, mimpi pemimpin negara itu nggak boleh macam-macam. Sehingga bapak harus punya penafsiran mimpi. Di Indonesia yang punya penafsiran mimpi cuma Pak Harto. Yang lainnya nggak. Gitu. Saya nggak tahu ya pasti lain, tapi saya tahu Pak Harto. Itu kalau ada dia mimpi ceritakan. Oh begini, begini, begini, begini. Jadi karena pemimpin negara. Jadi kenapa? Karena itu menyangkut negara. Wah, terus dia bisa mimpi gini-gini, terus lah. Wah, itu masalah pribadi. Masih-masih aja. Ya, dengar sebulan kemudian ditangkap. Di fitnah. Wah, istilah. Ya, kita harus kirim ke WA ke istrinya, Bu, sabar, gini. Iya, Mas, gak apa-apa. Dia udah tahu kok dia kalau kerjaan. Oh, santai itu. Karena sudah siap dengan begitu. Nah, jadi maksud saya bahwa itu luar biasa. Kalau ada masalah dengan yang nanti berangkat, selesaikan di sini. Kenapa? Triggernya 100 ribu kali lipat. Ini orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi, setelah saya teliti, di Indonesia ini bermasalah. Nggak selesai di sini. Jadi paham ini? Karena nggak paham ini ya. Ada orang usaha di sini, bangkrut. Doa di sana, mati jatuh. Nggak ngerti dia. Kenapa? Di sana waktu itu gerus. Kalau pikirannya belum benar, perasaannya benar, amalnya belum benar, doanya belum benar, habis di sana dia. Bapak Ibu, yang terjadi dengan kita itu adalah sebenarnya kita sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak gimana? Saya enggak. Apa buktinya? Saya enggak tahu nih, itu saya minta, Pak. Kok mau ketawa sih? Teman-teman dia, kan kata saya, Pak, bukan kata Bapak. Artinya yang terjadi dengan kita, kita ditipu, kita begini, kita begitu, itu kita sendiri yang minta kepada Allah SWT. Loh kok bisa sih? Nih, saya kasih ilustrasi. Di sini ada nggak yang temperamennya ketinggi? Ada lah ya. Tiba-tiba ngeliat orang bergumam, minta ditampar ke orang. Pernah nggak? Ada nggak? Pernah dengar istilah gitu nggak? Ya, minta digeng. Ya, minta digeng. Ini, orang itu minta gak ke kita? Enggak. Kenapa? Gayanya itu ngeselin, pengen buat tonjok. Paham ya? Nah, begitu juga kita. Kita ini minta itu kita pahami dengan lisan. Ya Allah, ampun rezekimu ya Allah. Ya Allah, ini utang apa 1 miliar. Tolong deh, kurangi 800 saja. Karena saya punya 500 ya Allah. Misalnya begitu. Terus begitu minta. Tapi pikiran kita, amal kita, hati kita mintanya lebih dipurukin lagi. Nah, hati-hati nih. Jadi jangan langsung, ya Allah, dosa apa ya Allah. Nah, ngomong begitu aja udah dosa. Nggak mengakui dosa itu. Tidak mengakui dosa saja sudah dosa. Ada? Ini penting nih. Iya, saya terbiasa dengan dunia motivasi, tapi saya tinggalkan sekarang. Karena buat saya motivasi yang sekarang sudah terlalu melenceng jauh. Bukan motivasi membangkitkan, tapi malah menjerumuskan. Kita pasti bisa, harus bisa, udah bisa, saya bisa-bisa, oke, yes, gitu kan. Siapa yang bisa? Kamu makan nasi, saya makan nasi, apa yang belum bisa, saya pasti bisa, oke, yes, belum tentu. dia laki, dia perempuan, saya laki. Ya kan? Dia keturunan orang kaya, saya enggak. Dia orang saya banyak, saya enggak. Dia IPK-nya 4, saya 2. Beda. Dia makan nasi pulut, saya makan nasi perak. Dia tinggal di pondok indah, saya di pondok mertua indah. Beda. Pikirannya cerdas, saya terbelakang. Beda, enggak begitu. Kenyataan. Jadi bahagia. Ya? Nah, kenyataan itu akan sangat real nanti di tanah suci. Makanya harus pintar-pintar pasang radar tuh. Saya kalau bawa jamaah, puasa ngomong. Udah di mana saja ngomong. Kok sekalian ngomong? Ya kan saya diem. Nah, kalau saya diem juga gimana? Udah ibu mah diem aja, banyak ibu yang saya suruh. Bis. Ini beneran, bener. Ini pengalaman aja sih, pengalaman bu. Bukan curcol, bukan. Pengalaman. Dari 2003 sampai bulan kemarin tuh. Ibu yang saya suruh diem. Iya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena tapi orang yang ngerti, ini bakal 100.000 kali digerus. Dia akan masuk dalam kumparan itu sehingga percepatan 100.000 kali lipat. Saya banyak saksikan orang yang berubah luar biasa. Ada seorang bukan mahasiswa sih, tapi mantan mahasiswa. Dia nginep apa? Ngontrak di Tebet. Waktu ngontrak Tebet, kemudian dia memberikan itu tingkat. Ngontrak lagi lah di kos-kosan itu cuma sekitar kamar. Dia mikir, ya Allah, hidup saya gini. Ya kan? Tiba-tiba ada yang mengumrohkan. Mengumrohkan. Ketemulah di sana sama mutawif. Mutawifnya mutawif kita. Pak, Bapak punya usaha enggak? Enggak, saya usaha. Oh, saya ngontrak. Gimana segala macam. Enggak apa-apa, Pak. Ya, benar-benar punya usaha. Amin. Ini Pak, di kawah ini banyak mitosnya. Ada juga mitos di sana. Bukan di Indonesia doang, hampir di seluruh negara ada mitosnya. Nanti Bapak kalau ke Udaibiyah, catat ya. Udaibiyah, itu ada museum K, itu di sana ada mitos, mitos koin. Lemparin koin ke sumur zam-zam sampai berdoa. Kan di Hong Kong ada, di Prancis ada. Kok ada di Bismur belum pernah kesana ya? Sombong juga sih Ustaz. Tentang apa di belakangnya? Oke. Nah, itu salah satu mitosnya adalah kalau bisa megang pintu Ka'bah, Pak, usaha Bapak langsung boom. Dia bentuk, pas dilihat pintu Ka'bah tinggi. Tinggi Pak, itu pintu Ka'bah tuh orang tinggi juga bantu bisa megang. Jadi harus didunceng, tau dunceng. Dan kaki kita megang di situ, kan dia naik kesini kita gitu. Iya kan? Cuman kan askar pasti melihat itu. Siapa yang berusaha disitu pasti ditarik langsung. Gitu, cuman karena mutasi udah lihai. Lihat dulu askarnya, gak lihat, Pak, Pak, didunceng langsung. Wah, pegang pintunya. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ini mitos. Ya, tidak ada sunahnya, tidak ada dalilnya. Iya kan? Ya berdoa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, tau. Mitos gitu. Dia biasa-biasa aja. Luar biasa Pak. Dia berus, ya Allah, Allahu Akbar. Dalam pikirannya itu, rupanya ya Allah, udah capek, udah susah. Gitu. Ya kan? Pulang ke Indonesia, Allahu Akbar, udah ilham Allah menunjukkan jalannya. Ya kan? Waktu itu Timur Leste udah pisah. Nah, waktu jadi mahasiswa, dia banyak kenal mahasiswa-mahasiswa di Timur Leste. Oke? Okay? Nah, karena Timur Leste itu baru, enggak ada di proses segala macam, bla bla bla bla bla, ditawarin, belum mau nggak bisnis di sini? Ah, bisnis apaan? Enggak ada. Ini kan yang baru semuanya. Ada satu bisnis yang paling disukai apa? Makan. Oh ya? Gimana? Bikin catering. Lah, gua laki-laki bisa catering. Bodoh kamu. Langsung dari Flores, cari ya jago catering. Lo tinggal supply ke gue. Gue yang atur di sini. Oke, diatur di sana. Gua berapa tahun tuh jadi supplier militernya Timur Leste. Berapa ribu? Sekarang kita nggak berseri. Saya paham ya? Banyak sekali saya menemukan orang yang berubah begitu dahsyat. Baik yang sifatnya materi, spiritual, segala macam. Uce, misalnya, dia ceritakan sampai jodoh-jodohin jidatnya di Multazam. Ya Allah, kalau memang saya nggak berguna, mati saya aja ya Allah. Tapi kalau saya berguna buat umat ini, ya Allah, muliakan saya. Pulang, agak benar dikit. Dia ngaji sana, ngaji sini, masuk. Biasanya ngaji kagak masuk. Pelajarannya perlu dikabur-kabur terus. Ya kan? Bahkan sempat ngedrak segala macam bla bla bla bla. Alhamdulillah tuh ketemu saat ini masuk pelajarannya, ketemu saat ini masuk pelajarannya, bahasa Arab jago, ini jago, fikih jago, semacam jago. Terus lisannya malah makin fasih ngomongnya. Jadi ustaz. Jadi banyak sekali ini terserah Bapak Ibu. Mau di rumah yang high atau low level. Karena haji itu sengaja menuju Allah. Ya Allah, saya kenapa diundangnya? Selesaikan dulu di sini. Yang sampai di sana hati-hati. Nah, di Mina siap-siap. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, siap-siap ini Mina. Ingat kata Ustaz Hasyam? Ustaz akhir zaman? Ustaz akhir zaman, ya? Ustaz, jangan macam-macam. Saya ini Imam Masjidil Haram, Pak. Saya Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Kuba. Lo percaya? percaya. Ada Masjidil Haram, oke? Saya sholat di situ dan saya jadi imam. Jamaah saya, makanya saya disebut ibu Masjidil Haram. Dan macam-macam. Kenapa itu? Kata Rasul kan nggak boleh bohong, nggak boleh bercanda tapi bohong kan? Itu kalau saya sholat tuh, nggak ada yang berani loh teman saya. Oh, nggak ada berani. Imam Masjidil Haram lagi sholat, ya kan? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, atau pada komplain semuanya? Komplain? Hati-hati loh. Ada pejabat, pejabat mulus sih. Iya, karena memang kebetulan alhamdulillah dikasih percayaannya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa pakai ajudan, ajudan di depan, ajudan di depan. Kita kan kalau kanan kiri nanti diatur nih cara tawafnya diatur kita bu. Bapak di belakang depan, belakangnya ibu-ibu istrinya tuh, terus ibu-ibu pun ke sampingnya adalah suami-suaminya. Nanti nggak sih? Nanti yang kiri pegang tuh depannya tuh biar nggak bisa-bisa. Tangan kiri yang pegang, enggak tangan kanan gua belibut nanti. Ya, tangan kiri pegang kan kalau istilah bismillah ya Allah, Allah bisa kan? Gitu pegang terus juga sama tangan kiri, pegang tangan kiri, satu sebelah kiri kan? Nah, kalau yang kaya, kalau pakai nanti earphone, pakai earphone jadi enak. Nah, terus ternyata pisah dia di rombongan. Wah, besok jumpa. Kebetulan, mak, ya mungkin badannya besar-besar, mungkin saya pikir orang Turki kayaknya, orang Turki bu. Bukannya saya susun ya, tapi kita dikit sedikit, cipunya, duk, asyuk, aduh, itu, aslek dia tuh, duk, gitu, ya kan, wah gak bisa lah, orang Turki mah, segini tajam dia, gak tau yang pake dia, pake apa itu, tajam, asyuk, saya bilang, saya udah mundur padahal udah tahu bakal disikut, asyuk, panjang, dia tuh kalau gak kena kayaknya gak puas gitu, nyari dia, kok, aduh, gitu tuh kan, gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu dia pakai cincin gitu ya. Apa gitu lah. Oh. Labbaik Allahumma labbaik. Kan gitu dia tuh. Jelas bilang. Kruk kruk kruk kruk kruk. Kalau kita maksa nih, udah maju. Udah, makanya harus tahu tekniknya nanti ke dokter. Wah, posisi itu segala macam. Langsung dia bilang, kapok saya di sini. Kapok. Makanya di sini diselesaikan dulu hati-hati. Kalau punya dosa ada apa? Ya Allah, udahlah jangan ditunjukin di sana. Ya Allah, ngaku deh. Ya pokoknya saya nggak tahu sih dosa saya apa, tapi saya ngaku aja dah. Kau kan yang mengingat, ya kan? Ya saya lupa, nanti kau usia kan? Ya Allah, udah kebanyakan juga sih. Karena saya kalau doa begitu, kayak lapar nih, ya kan? Oh, banget enak kalau mau bakso kali ya. Ada bakso itu tetangga ngasih, ada bakso lewat. Aku udah nggak ke depan, jadi datang sendiri. Begitu saya kalau lewat. Saya menjadikan hubungan saya dengan Allah saat persoalan bukan komat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersenang enggak, saya lapar ya Allah lapar. Coba lihat Rasul kamu makan apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua apa lagi? Allahumma barik lana fi ma razaqtana min al-banar. Dua. Ada lima apa yang dicatat itu? Enggak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lahimin. Hamdan syakirin. Hamdan. Ada habis makanan di dibaca seperti sapi. Nanti maksud saya, kalau yang mendesak langsung, ya Allah saya lapar, ya Allah utang saya banyak lunasin ya Allah, gitu. Depan kalah apa lagi, ya kan? Udah, bukan saya nggak sopan ya Allah, saya butuh banget ini ya Allah. Oh, ada yang lagi sulit, ya Allah ubah hidup saya ya Allah, tolong ya Allah. Rubahnya mau gimana? Doa yang kita faham. Makanya tadi sudah saya kasih gambaran bahwa spiritual ya Allah, saya ini ingin ada seorang yang dia merasa berpotensi dan ingin menjadi posisi tertinggi di sebuah perusahaan. Ya Allah, jadikan aku pemimpin tertinggi di perusahaan itu. Jadi dua tahun kemudian, misalnya ya perusahaan dunia, kalau saya akhirat, ya Allah jadikan saya pemimpin pesantren itu. Jadi dia bisa dipahami ya. Nah yang penting kenapa? Oh kalau kesana cuman enak lah aja loh. Bapak ibu nanti kita disana gak usah takut. Kita ada kompor, oke? Okay? Bisa masak lah ibu. Ada sayur asam, kue dong. Gak begini ya ini kan. Saya bawa mama saya juga kaget. Mama saya itu buta huruf, tidak bisa baca. Tapi ingatannya kuat banget gitu. Dibeliin sama adik saya Quran yang ada suaranya itu yang kalau ditunjuk, kemeh hafal Yasin dia. Yasin hafal dia. Oh, kok bisa mak? Ini? Kalau ikut diri aja, makrotnya, kok ibu diri aja rupanya. Nah, waktu dia saya ajak umroh, kemarin lihat begitu, saya bangun-bangun, saya pikir sedih kali ya. Karena ayah saya nggak ikut, karena saya meninggal. Kenapa mak? Ya Allah, itu makhluk kok bisa begini? Lah dia mikir awan, keren banget. Kok nggak ada ya? Manggil saya, kok nggak ada ya ah ya? Orang yang pulang-pulang cerita awan, ini ceritanya beli korma di mana, beli alu di mana, begitu. Dia pernah mikir nih awan ini, nanti saya keren juga mak gue. Gue juga pernah mikir juga. Jadi paham ya? Jadi untuk gantung, ini kita. Kita mulai nanti bapak naik Saudi atau naik Baruda itu 9 jam. Dan kalau delay jangan maksa. Saya berangkat sekarang, jangan. Delay aja, jangan. Cepet delay, kenapa? Mesin kanan rusak, kok maksa? Ya Allah, sudah delay, masih bisa istirahat. Masih bisa telepon-teleponan sama keluarga tanpa Romi. Kan begitu. Nikmatin aja, cari sisi positif. Tapi jangan positive thinking. Iya kan? Kok belum ke Alfa? Ya belum ditakdirkan ke Alfa. Kenapa? Karena ya, sih pun namanya tuh mesti maksa begitu. Ustaz kenapa belum ke Alfa? Ini segini gitu. Ngerti maksudnya? Iya. Harus profesional. Positifnya harus profesional. Ibu kenapa nggak makan? Ya rezeki itu kan dari Allah. Kalau itu makanan itu rezeki saya datang sini tidak aku lapar bu. Bos ke sini tuh tanya karunia mana makanan saya. Boleh? Oke? Okay? Ya. Enak kan begini nih? Sangat cantik. Kenapa? Karena kita tak mengomong, tak berusaha tanya. Kalau pun dari situ aja, ya Allah, apa maksud saya diundang ini? Karena kalau Bapak Ibu menemukan jawaban itu, trust me, itu bukan merek batik ya. Bapak-bapak juga gak ngerti, dia gak tahu. Orang ibu yang biasa ngabisin kan? Yang pakai Cirebon, dia banyak di depan. Kok banyak banget? Iya, itu merek depan itu di Cirebon. Bukan, kalau dia pun gak ngerti. Bisa aja, besok di sana. Gua sama Allah ya Allah, suami saya itu ya Allah, jadikan saya orang yang pintar nyari uang ya Allah. Bener? Bapak, kalau ibu sudah doa begitu hati-hati. Wah, alhamdulillah dong pak, suami saya, istri saya bisa nyari uang, hati-hati. Di dompet nanti ketemu pak, pintar nyari uang dia. Bapak nipet dimana ketemu, kamu dari bapak ketemu, ya kan? Bapak nipet ke sekretaris bapak, dia tahu juga. Pintar nyari uang dia pak. Kok saya tahu sih? Kok mau coba nyari istri tak apa? Makanya jangan pernah bercita-cita punya istri pintar nyari uang pak. Terusnya pintar nyari uang, ya kan? Pasti tahu nih, karena saya pasti ada di saya punya. Pintar dia nyari uang kemana-mana aja ya. Nah ini penting pemahaman begini tuh, kalau kita tahu kok ada pesan di sana, kok enak tuh. Saya kebiasaan saya kalau ada maghrib ya, nah, pada asal biasanya saya pasti itu enak nongkrong di bangka bar sampai isya. Kadang-kadang bekelah korma atau apa yang makan makanan snack yang nggak bakal dilarang sama tugas. Kalau roti dilarang sama dia, nasi apalagi. Ya snack-snack kecil kan kita punya tuh kayak ya bisnis kecil kayak Oreo apa gitu ya, sama air tentu kan punya tuh buat cemilan-cemilan aja. Nah, ya Allah, bangka bar. Mulai dulu waktu saya masih menjadi 23 kan sudah kesana kan. Saya tiduran tuh di peralatan Ka'bah. Saya begini aja kan. Oh, itu Ka'bah ya Allah. Saya bolak-baliknya Ka'bah juga. Ya Allah. Saya ditunjuk sama Agi untuk berangkat haji itu kan. Wah, udah buat saya itu mujizat. Mujizat terlalu baik lah. Saya masih mahasiswa baru lulus. Oke. Kemudian ilmu agama pas-pasan. Masih jadi santri yang satu partai juga gak lulus sampai sekarang. Tiba-tiba ditunjuk jadi haram ketua rombongan. Dan waktu itu, tahun itu 2004 saya karung termuda di Indonesia. Ngerti gak sih? Ya Allah, ilmu sedikit. Agi bilang, jangan bangga karena masih banyak ustaz yang lebih soleh. Oh saya gak ada bangga-bangga aja. Karena saya MC, tugas MC di Rumpur, ada Agi lagi pengajian. MC aja, kalian yang MC doang. Gitu aja, MC. Sekarang juga MC kan cuma sekarang aja kak kolot tutup. Kayak ganti dia, harusnya ganti dia. Kok kolot tutup, sok tua saya. Sok tua, gitu. Nah, ini penting kalau kenapa saya selalu tanamkan ini di hati jamaah. Kenapa? Datang ke sana itu mohon maaf, biar fikih itu belakangan. Akhlak nomor satu. Nanti ibu ketemu orang India Pakistan. Cuma pakai gini doang. Set. Ya kan? Tangannya kemana-mana, rambutnya kemana-mana. Tangan segini. Biarin, itu mazhabnya Hanafi. Nah nanti kalau haji, ada orang yang show off tuh. Kadang-kadang ada beberapa kelompok-kelompok, dia langsung Hanafi, Hanafi, Hanafi, Maliki, Maliki, Syafi'i, Syafi'i. Begitu, ada begitu pak, biasa-biasa aja. Nah kalau itu ketemu yang Hanafi. Tapi eksentrik keren lah pokoknya. Matanya gotik. Matanya gotik kan? Saya senang orang yang matanya gotik itu, saya senang. Kecil gak ya? Botik pakai hitam, kalau macam terus pakai udang-udang hitam, baju hitam, keren lah, saya seneng yang begitu tuh. Rambut panjang, laki-laki kan sunnah kan? Ini gak guna gini nih. Kalau mau ikut sunnah rambut panjang pak, jadi jangan mau ikut sunnah, kita ikut sunnah rambut pendek bukan jangan mau ikut sunnah lah. Apa maksudnya? Jenggot merah, jenggot hitam macam kan sunnah. Kau lagi putih begitu pak? Peace. Kita nih bang, ada salah satu kami bang Bim, ya kan? Kita tuh jangan bilang lagi ikut sunnah. Kita tuh baru nyerempet sunnah. Oh ya, iya, ikut sunnah beneran. Oke, kita berangkat dari Madinah, naik onta. Kalau nyunah beneran mah, enggak lah. Kita nyerempet aja. Kalau ikut sunnah, tenda kita enggak ada atap, panas banget pak. Makanya sunnah itu ya sunnah, bukan wajib. Jadi paham ya. Nanti jangan repot dengan jamaah-jamaah itu. Karena agama itu kita pelajari bukan untuk menunjuk orang, tapi buat tunjuk diri. Iya enggak? Saya sudah setuju dengan sunnah belum? Oh belum, saya perbaiki. Oh kamu begitu sih? Ya kalau ini saja saya mampu. Begitu kan? Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampunya, ya enggak? Kalau bapak keren begini, ya kan? Wajar. Saya lebih keren. Ya enggak kemana? Wajar. Ini marah. Oke pak? Deal ya? Oke bu, jadi harus tahu tempatnya. Oh nanti bapak ibu, waktu dari awal tuh bapak ibu, saya akan tunjukkan beberapa slide. Mudah-mudahan bisa memberikan. Jujur saya ini dramatisir. Saya dramatisir kenapa? Biar bapak dapat feelnya. Sehingga nanti pada saat di Mekah nggak ada begini-begini, ya kan? Musik nggak ada tuh masuk Mekah. Kok nggak seperti waktu manasik ya? Bisa hal musik. Apa maksudnya? Ada yang astagfirullah, nggak ada di sini. Tapi mohon maaf nih ya Indonesia, boleh sih semangat grup-grup, tapi jangan nyanyi. Salawat dinyanyiin boleh kalau lagi pengajian begini, tapi depan apa? Astagfirullah, Allahumma ibu, astagfirullah, ya Allah, itu istighfar. Aku nggak maksudnya. Istighfar itu kalau selesai pengajian, nanti mimpi dan begini kan gak apa-apa, udah di kawan ya kan? Salatullah, salamullah, ayo ibu, salatullah Indonesia tuh, saya bilang ya Ustaz, boleh lah, maksudnya, tapi itu di pengajian aja, di kamar, begitu. Udah ini di kawan, saya pernah diomelin soalnya, di laknat saya, beneran, sama orang Mesir, sudah ketemu saya tobat. Saya pikirkan semua zikir pada Allah SWT ya kan? Gitu, ya kan? Waihak, waihak, waihak. Waihak itu celaka kamu. Begitu. Waihak, itu bahasa ini lah, bahasa roket. Waihak, waihak. Saya bilang, kenapa nih? Wah langsung ikut nyanyi. Ibu-ibu doa masing-masing, langsung saya istighfar. Harus peka begitu pak. Kenapa orang, kan saya bisa aja mengatakan, biarin ini kan mazhab gue. Di rumah Allah tidak ada pesan efek orang lain ke kita kecuali Allah yang beri pesan kepada kita. Hati-hati lu, bisa ngomong jubret, santai, bisa ngomong jubret. Oh kenapa sih siapa terus tiba nih, kok itu mikir dikit deh. Iya kan? Ya paham soalnya. Iya tuh enggak, bisa dipahami. Pesan-pesan itu ada. Jadi sengaja saya dramatisir supaya timbul rasa dan bapak itu punya memori tentang rasa itu. Nanti dibawa ke Ka'bah, oh ini rasanya begitu. Paham ya maksudnya? Karena kalau enggak santai aja. Bapak ibu lihat Ka'bah? Udah. Doa bapak ibu? Oke. Lihat Ka'bah, pandangi Ka'bah itu nurur rahmat. Sholat. Ya Allah. Itu serius. Ada ibu pejabat. Ada ibu datang ke Madinah. Ustaz, mohon maaf. Kan Ustaz bilang Madinah itu tanah suci segala macam bla bla bla. Mohon maaf, saya merasa di Madinah biasa-biasa aja ya. Oh biasa-biasa, kenapa bu? Iya kayak saya sholat di Istiqlal, di Kubah Emas. Oh gitu, kenapa ibu merasa begitu? Ya santai aja. Oh karena ibu mungkin jalan sama jamaah sekamar, sehingga ada omong-omongan. Coba ibu jalan sendiri deh, kan gak ketemu orang tuh. Jangan ketemu orang Indonesia. Terus gak pengen saat ibu istighfar. Oh gitu caranya, iya. Berarti saya obat lu. Omongnya agak halus kan? Ya. Kalau gitu Ustaz, jadi ya nanti ibu sama Allah minta sama Allah Ta'ala minta dibukakan, ya kan, apa sih keistimewaan Madinah. Oh gitu Ustaz, iya. Kalau ibu suka sholat, salawat, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, ya Allah berikanlah saya. Karena Madinah itu ibu dua kali berkahnya kembali muka, debunya adalah obat. Di sini iman itu akan kembali ke Madinah. Baik, ya. Rasul bilang iman Madinah, nanti akhir zaman ulama yang bisa dipercaya ke ulama Madinah. Gitu, sholat di situ 1000 kali bu, di masjid al-Mahri juga kalau ibu sholat jangan jengkel-jengkel cuma sekali, sholat jamaah 27 kali 1000, ya kan ibu sedekah 100 kali 1000 di kelas semuanya bu, gitu. Dan di sini nampak tinggal semuanya bu, saya sudah cerita tuh, di sini dulu adalah disinyalir kebun kurmanya Umar, yang Umar mewakafkan semuanya, yang akhirnya Umar gara-gara telat-telat asar, coba bu bayangin dari sini ke situ jauh enggak, loh dia telat aja sampai wakafin sholat asar, bapak ibu kalau telat-telat asar wakafin gajinya enggak? Ini contoh ya, contoh. Gitu, langsung diem. Oh gitu ya, Ustaz? Iya, coba ibu ke masjid sendiri. Benar dia masjid sendiri tuh. Gitu, malam kebetulan habis sholat isya, dia mau kerawatan kan, sendiri. Benar dia tuh sendiri. Kan kalau supaya nyaru pakai baju itu hitam. Kalau pakai baju biasa kayak begini, langsung orang askar langsung Indonesia, ntar belakangan. Digituin, Indonesia tertindas semua. Ya kan, tertindas semua. Dia sengaja pakai apa namanya, pakai baju hitam, kemudian pakai cadar, walaupun dia tidak pakai cadar sebenarnya, cuma hanya sebagai satu contoh saja. Nah, setelah selesai, sambil sholawat tuh sholawat Allah Muhammad, pada saat masuk pintu Madinah, pintu masuk Madinah, langsung tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Di belakang begitu, beda ya rasanya. Terus masuk ke Raudhah baru kali itu, bilang, pas pulang, Ustaz, alhamdulillah baru kali itu saya nikmat sholat di Raudhah. Oh, dia bukan kemana aja ya, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah, Ustaz, iya ternyata beda, Ustaz. Jadi, harus diterima dulu, harus gak untung dia ngaku. Iya kan? Gitu, bisa dipahami ya? Di muka apa lagi? Iya kan? Ada preman Pangandaran. Wah, itu kejahatan dia. Yang belum dia pernah itu cuman satu. Mati. Yang dia belum pernah di dunia ini cuma satu, mati. Kaya pernah, miskin pernah, semua dosa sudah pernah kecuali mati. Gitu bilang saya, semuanya udah Ustaz kecuali mati doang sebelum katanya. Ya ntar mati saya bilang, bawa dia Pangandaran. Jadi kalau ibu masuk Pangandaran, selamat itu harus lewat dia. Kalau enggak, ibu mati aja. Santet. Santet, harus lewat dia, siapapun. Jawab kayak Abdul Majid, kalau Pangandaran enggak ngomong sama dia tuh, bisnis apapun, mati aja dia. Jawaban tuh, umroh tiba-tiba. Wih, gede juga kita kan? Kita bisa enak santai. Jawaban juga. Enggak percaya sih jawaban. Masa saya betina? Tensi saya lebih sepuluh lebih. Lanjut. Ya, aku ngomong aja nih. Pakai bahasa Sunda lah. Oh, saya kok biasa aja. Oh, saya udah ngikut dosa saya, Pak. Tapi udah ngusut sama kesalahan saya, Pak. Biasa aja. Oh, pintar. Urus yang punya perasaan. Ya Allah, tunjukin saya perasaan yang benar terhadap Ka'bah ini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan macam cuma aja. Ihdinas shiratal mustaqim. Ikutin dia. Ihdinas shiratal mustaqim. Masya Allah. Begitu langsung. Nah, dalam hati saya udah naik. Oh, urusan dia. Urusan saya. Ya, urusan saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya bahasa Sunda terus tuh ampura gitu. Sekarang jadi idol, tapi bukan itu. Jangan pernah tersilap dengan fisik, tapi yang hakiki adalah di bawahnya itu Ka'bah Musharrafah yang memandangnya 20 rahmat, yang sholat di depannya 40 rahmat, yang bertawaf mengelilinginya 60 rahmat. Allah Akbar. Seolah-olah Allah yang mengatakan kepada kita, wahai Asyam, pandanglah rumahku, maka aku jamin 20 permintaan aku jawab, 20 dosamu aku ampuni, 20 amalmu aku terima, dan 20 derajat aku naikkan. Seolah-olah yang mengatakan, wahai Asyam, sholatlah di situ, maka 40 dosamu jawab, 40 dosa aku ampuni, 40 tingkat aku naikkan derajatmu. Nah, ini yang perlu kita dalami. Seolah-olah Allah berbicara kepada kita, wahai hamba yang menaikkan haji, datanglah rumahku, faliyak butuh rumah hadal baik. Sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini. Bukan pernah pernik begitu, karena nanti mata kita akan disilaukan dengan berulang-ulang dunia. Tapi bukan itu, jangan tersilau dengan sekeliling, tapi silaulah dengan Ka'bahnya Allah SWT. Ya Allah, biarkan mata ini yang berdua sama mata terima kasih Allah. Dalam hati kita begitu. Nah ini penting, kenapa demikian? Karena saya sambil mengatakan kepada para jamaah, dipertanyakan iman kita, hati kita, kalau melihat Ka'bah tidak nangis, batu hati kita. Jadi kalau kita melihat Ka'bah tidak nangis, tanya ya Allah, batu hati saya. Nah ini penting, kenapa? Bahkan Umar mengatakan bahwa kalau engkau tidak bisa menangis, menangislah. Kenapa? Karena engkau tidak bisa menangis. Sampai nanti ada orang tuh sengaja dia nangis-nangis, orang India, Pakistan, itu kalau lihat, ini serius. Karena dia melaksanakan perintah Umar. Saya perhatikan mukanya, gak ada kayak mata tuh. Tapi memang dia begitu pengen. Dia gak bisa nangis, dia doa dengan bahasa dia sendiri. Tapi jangan kencang-kencang dengan bahasa hati dia. Tapi melihat Ka'bah, lama-lama nangis juga dia. Dia dalam pikirannya, yo kenapa saya bisa nangis sih? Dosa saya banyak, kebutuhan saya banyak, gak banyak terpenuhi. Saya usaha ini jeblos, saya mau ini ambrol, saya karir saya mentok, saya pengen anu, gak bisa. Ya Allah, ini kenapa? Yo nangis sih begitu. Nangis sih kehidupan kita dunia, nangis sih kehidupan kita akhirat. Apapun yang bisa menyebabkan kita nangis, kenapa melihat Ka'bah ini? Allah Akbar. Cari segala macam alasan. Kalau perlu kata Allah berkata, pura-pura nangis. Gitu. Nah ini penting. Kenapa? Mengasah hati kita supaya lebih sensitif lagi insya Allah. Bapak Ibu, kita akan ngaji. Pembukaan. Walaupun tadi sudah ngaji, Al-Fatihah. Bapak Ibu tahu Al-Fatihah ini apa? Waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW, walaupun hadisnya masih perlu divalidasi lagi, Rasulullah SAW diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menerima 7 ayat yang berat timbangannya, yang fungsinya banyak, bacaan, doa, jampe-jampe, rukyah di dalam Fatihah. Ibu mengrukyah anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim. Minumin. Jadi rukyah bisa jadi rukyah dalam hanya Al-Fatihah. Bisa untuk tawasul ya Allah dan membaca Al-Quran ini yang akan menjadi syafaat nanti di yaumil kiamah, maka aku kirimkan pahalanya buat si A. Bisa bertawasul dengan amal kita. Semua ulama tidak ada perbedaan pendapat dengan itu. Jadi pahami ya. Nah ini penting. Nah Nabi Musa ini, nah, bagaimana mungkin setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah pun kita tidak bergetar? Oh setelah saya tahu ini bu, 17 tahun pun tobatnya bu. Jujur baru tahu, ya Allah. Kalau saat di Ka'bah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar imam ya kan? Alhamdulillah. Wah langsung itu, kenapa? Ingat Allah jawab kita. Karena tahu hadisnya. Kemarin-kemarin tahu juga hadisnya, tapi santai-santai aja. Makanya buka lagi itu tentang Al-Fatihah, hadis kuncinya itu. Ya Allah, maafin saya gak bisa dengar jawabanmu ya Allah. Oh nangis udah itu, sepanjang imam baca kita nangis aja. Nangis, karena saya gak paham pesanmu ya Allah. Ya kan? Oh, pumpah semua dari setelah itu buku seger, damai, dan seolah kita sanggup menghadapi hidup ini sendirian. Itulah kekuatan Al-Quran, Al-Mu'jiz. Ya, bagi yang bisa silakan mengikuti surat Al-Fatihah. dua cara yang pasti pokcer untuk minta pertolongan sama Allah. Al-Baqarah ayat 154, 155. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah selalu, wasta'inu. Itu kalimatnya present continuous tense. Selalulah minta tolong sama Allah bisabri wassalah. Sabar. Itu sabar, nerima. Sabar. Kita minta belum dikasih sabar. Sabar juga kata para ulama mengatakan as-siyam, as-shaum, puasa. As-shaum is as-shaum. Shaum itu setengahnya puasa, setengahnya sabar. Jika orang dulu kalau minta sesuatu itu biasanya puasa. Ibu puasa apa? Ya puasa anak saya. Dia sedang minta sama Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Senin Kamis, ya kan dia mudik. Dia puasa untuk itu. Ini penting. Orang dulu suka merih, atau merih. Dikakir. Biasanya ibu tuh yang buat. Saya punya ada jamaah tuh puasa mulu. Senin puasa, ya kan? Terus Rabu puasa. Ibu apa? Saya Daud udah lama. Kenapa? Saya pengen anak saya sukses. Kemudian ibu-ibu yang kalau penghasilan ibu-ibu ya, belum bapaknya, dia sebulan 500 juta cukup. Dia ngeknya dia itu 500 juta. Pusat catering dia. Saya udah cukup pak katanya. Cuma saya nggak yakin anak saya bisa kayak saya. Dari uangnya, relasi ke orang-orangnya, dia kan komunikasi ke orang-orangnya. Orang itu sama saya bawaannya kasihan. Saya gak tahu kalau anak saya, bisa aja orang-orang bawaannya benci sama anak saya. Nah saya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui puasa ini supaya anak saya itu memiliki sifat-sifat saya, disukai sama orang, komunikasinya lancar, rezekinya banyak gitu. Karena anaknya masuk jalur orang lain, bukan pengusaha, tapi padanya bagus. Jadi paham ya? Ini penting. Kemudian sholat-sholat, Bapak tahu paling tidak ada 10 tempat, 10 kesempatan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan minta apa saja. Kamu mungkin sudah tahu. Pertama, waktu berdiri. Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah qa'iman, berdiri. Ulama mengatakan bahwa itu sedang sholat. Waktu berdirinya dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada saat membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita umat Islam, umat Muhammad Al-Fatihah. Pada saat apa? Pada saat iya kana wa iya nasta'in. Ya kan? Wali abdi masa'ala. Allah ngomong pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wali abdi masalah apa bagi hambaku, apa yang dia minta. Seolah-olah mengatakan pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kamu minta apa? Ditawarin sama Allah minta apa? Hingga para ulama itu selalu sentiasa berdiri, berdiam di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diam dalam hatinya dia berdoa. Dalam hati lo ya, enggak boleh sampai batal. Nanti dia berdoa. Boleh dalam Islam menyela-nyela bacaan boleh sambil berdoa. Kan Rasulullah kan bahwa kalau ketemu ayat yang neraka minta perlindungan. Kalau ada ayat tentang kelipatan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu boleh. Berulama sepakat ya. Nah. Yang kedua, ihdinash shiratal mustaqim. Sama juga. Jadi pertama berdiri, kedua dia karena berdoa dia karena setain, yang ketiga berarti ihdinash shiratal mustaqim. Sama juga Allah mengatakan wali abdi masa. Disuruh minta lagi kita. Yang ketiga, waladhalin. Semua jamaah mengatakan wah itu luar biasa. Bukan saja Allah meminta tetapi seluruh jamaah mengaminkan. Cuman orang dulu, pula ustaz-ustaz baca doa ibu bapak. Cuman masalahnya dizahirkan waladhalin. Rabbi fini waliwalidayya warhamhuma. Ya jadi bacaan tambahan. Paham ya? Dalam hati saja atau doa yang lain baru amin, biasanya begitu tuh. Sebisa paham ya. Nah kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap gerakan itu habis tumanina, kata Rasulullah SAW tumanina itu doa di sana. Habis itu apa? Ruku yang berapa tuh? Berdiri, ya karena berdiri, ya karena setahin, dan ya, sholat al-mustaqim walau ta'adhi empat, yang kelima, pada saat ruku. Jadi jangan Allahu Akbar subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah tidak tumaninah dulu doa. Habis subhanallah rabbil azim wa bihamdi doa. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Begitu. Karena sebelumnya tentang ijabah doa. Nah, pada saat ruku jangan disia-siakan. Makanya sholatnya agak lama, enggak kayak kita. Bentar. Kenapa? Karena kita gunakan sholat. Yang keempat, saat itidal. Rabbana wa lakal hamd. Suatu saat ada salah seorang sahabat, dia bacanya agak keras. Bukan Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wa ma bainahuma, bukan. Dia bacanya beda. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pada saat selesai sholat, Rasul nanya, siapa yang tadi baca begitu? Takut sahabat kan? Takut disalahin. Diam aja. Itu Rasulullah tersenyum mengatakan bahwa sesungguhnya aku menyaksikan 70,000 malaikat mendoakan dia. Tuh. Makanya lagi Rabbana, makanya saya kalau baca sampai Allah berbeda. Itu dua doanya. Tadi itu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sambil doa. Ya singkat-singkat aja. Ya kan? Saya udah punya doa khusus loh. Doa yang ringkas tapi buat semuanya. Itu pada saat berapa tadi? 6. Mana 5 dan 6? Ya, masuk berapa deh. Terus yang selanjutnya pada saat sujud. Oh, kata Rasulullah SAW, waktu terdekat hamba dengan Allah SWT pada saat sujud, maka banyak doa di sana. Oh, doa. Subhanallah, tapi jangan lama-lama, penit pusing. Ya, sesuai dengan kemampuan sujudnya. Doa di situ. Kemudian waktu duduk di antara dua sujud, nah itu duduk terbaik. Karena pada saat Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril, duduknya adalah duduk tawar. Duduk istirahat. Kemudian sujud lagi kan? Berapa tuh nanti? 9. 8. Gitu. Kemudian pada saat sebelum salam. Sebelum salam kan suruh doa tuh. Sebelum salam doa itu ijabah. Yang terakhir sebelum yang terakhir adalah setelah salam. Kalau habis salam jangan langsung alhamdulillah. Belum tentu diterima, belum tentu sempurna langsung alhamdulillah. Alhamdulillah dari mana? Ulama mengajarkan istighfar astagfirullah nanti bisa jadi salah kita sholatnya. Oke? Okay? Apalagi nanti Bapak dibuka di Madinah 100,000 saya. Makanya saya ngajarin pada jamaah apa yang belum pernah dilakuin di sini lakuin di sana. Ada hadis khusus tentang Masjidil Haram. Rasul mengatakan jangan pernah kau larang orang sholat di Masjidil Haram. Sehingga jangan heran kalau di Masjidil Haram waktu-waktu terlarang pun orang banyak sholat. Habis asar dia sholat, nggak ada yang larang, nggak ada. Kenapa? Ketemu dengan hadis khusus itu. Habis subuh nggak ada sholat, nggak apa-apa. Jangan coba-coba di sini. Beda khususannya. Jadi paham ya? Hanya khusus di Masjidil Haram. Jangan coba-coba di sini ngelangkahin orang sholat. Kalau ada orang asing tebas bapak. Hah? Tapi di Mekah bebas, orang azan aja dia tawaf aja santai aja. Di sini coba-coba begitu, enggak beradab kita. Dalam hal ya, kekhususan tanah haram. Jangan disamain hukumnya. Begitu. Nah, itu yang luar biasa. Ibu suka salat tahajud enggak? Salat tahajud di sana. Ibu suka salat tasbih enggak? Salat tasbih di sana. Dan ulama sepakat tentang kesahihan hadis salat tasbih. Bahkan Al-Albani pun menghasankan hadis itu. Jadi paham ya? Salat tasbih. Pelajari salat tasbih itu enak salat tasbih di muka itu. Saya biasa ngajak jamaah tuh salat malam. Kita salat taubat dulu ya. Kenapa? Karena kita pasti punya dosa. Salat taubat itu salat rakaat mengampuni dosa. Ada menyebutnya salat istighfar, kan macam-macam namanya. Jamaah Rasul enggak ada namanya. Sekarang aja di namanya. Yang kedua, salat tasbih 4 rakaat. Setiap gerakan baca tasbih. Kan begitu kan? Yang ketiga, sholat hajat. Hajatnya apa? Macam-macam. Yang kali terakhir baru sholat tahajud, ditutup dengan witir sambil subuh deh. Sholat bersama, bukan berjamaah. Hanya panduan aja, kan lagi pada belajar nih. Allahu Akbar, kata Allah. Biar selesainya bareng. Kalau yang hafiz Quran, tapi baca Al-Baqarah yang pertama. Nggak selesai bareng, sedangkan kita butuh kebersamaan itu. Sholat bersama saja. Belasnya bareng, kita selesai. Nanti ibu sebelah kiri, pindah kalau di mana di kapan ada tempat khusus itu berbu sholat bu. Aduh, saya di sini gitu juga dan luar biasa efeknya. Aduh, keren. Keren. Baik jadi muka. Lanjut ya. Setelah ini kita akan baca surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu adalah biasa di Indonesia sholat duha buat rezeki lah. Walaupun semua surat bisa, karena sekali lagi prinsipnya menjadikan Al-Qur'an sebagai wasilah atau tawasul itu diperbolehkan apapun suratnya. Senangnya surat Ad-Duha, karena salah seorang sahabat yang dia kalau jadi imam itu sebelum baca surat yang lain baca qulhu dulu. Baca qulhu, ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan tiga kali. Ditekor sama sahabat yang lain, kamu ini sholat bikin-bikin katanya, mana pernah Rasul mencontohkan seperti itu. Kenapa kamu begitu? Ya saya senang aja baca surat Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu banyak fa'il fa'il fa'ilahnya. Tiga kali sama dengan khatam Qur'an. ya kan, macam-macam fadilahnya. Disebut juga surat tauhid karena mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Laporkan ke Rasulullah SAW, dipanggil dia, kata Rasulullah SAW, kenapa kamu ngatakan begitu? Saya cinta sama ikhlas. Rasul tidak marah. Bapak suka surat Yasin? Bukan aja, Allahu Akbar. Ya si bapak ini Yasin, ntar aja dia berdiri surat. Ya kan, senangnya Yasin. Dan buat juga kita 83 ayat, ya kan? Ini atonya 8, atonya gitu ya. Kan begitu, ya kan? Atau Al-Baqarah. Allahu Akbar, waradhalin, amin, alif, amin, Al-Baqarah. Salakallahu Allah, ya Tuhan. Halo? Jadi paham ini ya? Ini penting, maksimalkan ibadah di sana. Ya kan? Jangan repot dengan orang lain, maka ilmunya harus mantap. Buka lagi, pertama paling tidak, terjemah Quran. Siapa di sini yang pernah faham terjemah Quran? Di sana punya buku, kalau perlu buku Al-Quran, terjemahin. Di Turki, Bu, saking sekulernya, Bu, itu di masjidnya nggak ada Quran yang berbahasa Arab. Terjemahan. Siapa di sini pernah ke Turki? Kalau ke masjidnya dua puluh dua, saya tanya, di mana Al-Quran itu ada terjemah? Kok terjemahan semua? Enggak, apa, ambil aja, ambil aja. Tapi mereka lebih paham, saking pahamnya, Bu, Allahu Akbar azan. Dia duduk di depan masjid, dia buat tasbih, soleh banget. Kok enggak sholat? Sholat itu ada zikir katanya. Ya, bukan sholat, ada sholat, saya bilang gitu. Tidak pada sholat. Turki, Syria, daerah-daerah Balkan sana lah itu anak-anak mudanya jarang sholat, jarang-jarang sholat. Islam modern namanya. Sholat saya akui itu rukun Islam, tetapi buat saya itu buat pribadi saya dengan Allah Subhanahu Wataala. Kamu sholat nggak? Saya sholat. Kalau saya sedang merasa mendapat hikmah, berterima kasih, saya sholat. Keren nggak sih? Keren kan? Dia sholat dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Keren banget filosofinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi kapan? Ya kalau sudah dapat hikmah, memang nggak dapat hikmah terus. Kadang-kadang kita tercapai skill kita atau enggak, kalau tercapai rasa syukur saya sholat. Keren banget begitu ajaran mana itu, kebelikan ya. Lanjut, nah itu surat Al-Duha, boleh bapak dengan surat-surat yang lain ya, tapi saya senang dengan surat Al-Duha ya. Mudah-mudahan bapak saat ini mendengar di tanah air nanti akan mendengar di tanah suci, beda lagi rasanya. Apalagi imam-imam Masjidil Haram itu hafiz dan minimal doktor kan. Jadi nggak sembarangan yang Masjidil Haram. Pertama doktor, yang kedua hafiz, yang ketiga bersana, yang keempat dites. Banyak yang nggak lulus juga, banyak nggak lulus juga banyak. Itu tes sekali, ya kan? Beda dikit, nggak lulus. Yang sekarang ini lulus ya tadi. Saya mau Masjidil Haram juga. Membanyak nggak lulusnya, kan bikin jamaah sendiri. Oh ya jangan heran, satu-satunya masjid yang boleh banyak jamaah di Masjidil Haram. Di sini ada jamaah, di sana jamaah, enggak apa-apa. Hukum kekhususan Masjidil Haram. Di sini, dong coba-coba, enggak sah sholat kita. Oke, Bismillah. Oh, itu, betapa indahnya bacaan Quran itu, dan betapa inilah nuansa nuansa hati Bapak Ibu akan lalui demi tahap, tahap demi tahap. Dan pada saat Ibu menabung dulu, ya Allah, saya nabung 25 juta untuk daftar haji dapat porsi, demi Allah saat itu pahala haji Bapak Ibu terus mengalir. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kalau seandainya Bapak Ibu wafat sebelum berhaji, para ulama mengajarkan bahwa hajinya dicatatkan sebagai haji yang sempurna. Padahal kalau kita haji beneran belum tentu sempurna. Tapi pada saat kita meninggal sebelum berhaji, maka dicatatkan hajinya sempurna. Allahu Akbar. Dan kalau dia wafat dalam keadaan ihram, maka dia dikafankan dengan kain ihramnya itu. Dan tidak boleh ditutup wajahnya. Kenapa? Karena dia akan bangkit dengan mengenakan pakaian ihramnya. Di saat seluruh manusia telanjang, kecuali Rasulullah, kecuali keluarganya, kecuali orang yang mati syahid, semuanya telanjang, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang tersebut. Nah, apalagi coba. Sehingga mulai dari sekarang, jiwa haji sudah mati. Saya mau haji. Saya mau haji. Sama seperti orang yang ngajakin kita berantem waktu kita puasa. Kata Rasulullah SAW, inni shaim, saya sedang puasa. Lah Bapak Ibu mau haji? Iya kan? Biasa anak muda nih, anak muda, saya dulu waktu masih muda, kalau habis pulang kantor nih, main dulu ke Alexis. Enggak Alexis, nanti itu juga bukan. Kemana itu kompak, saya mau haji. Ajak dulu kompok-kompok, sorry, mau haji. Oh lu banyak banget tuh so iman, biarin baru so kafir. So iman masuk surga, kalau so kafir masuk neraka. Hati-hati. Halo, ini udah mau kiamat, mau kapan lagi? Mau ngapain lagi? Sekarang ini kita ini udah apa lah, apalagi usia seperti kami-kami ini udah 40 tahun karena sudah cukup. Harus tahu kata cukup, selesai. Saya nyari duit bukan buat saya lagi, tapi saya nyiapin anak istri saya supaya dia tidak fakir. Kenapa saya tahu? Kadal fakru ayakun al-kufar. Kefakiran itu dekat kepada kekafiran. Kalau anak saya fakir, miskin, tiba-tiba ada orang menggoda dengan hartanya, dia pindah iman, saya ini tanggung jawabnya di mana? Sehingga saya nyari harta banyak ini buat nyiapin hartanya dia sehingga enggak susah lagi nyari rumah, enggak susah lagi nyari tabungan. Dia mau nikah nih, mau sepesta apapun, yang penting berkah, ada duitnya. Nyumbang anak yatim, ada duitnya. Saya nyari semua buat anak saya siapin buat dia. Anak saya 3, rumah saya 3, 4 rumah saya. Kenapa? Kalau dia nanti gede enggak usah susah-susah nyari rumah, karena saya tahu rumah nanti mahal banget, saya siapin dari sekarang. Bukan buat saya. Saya nyari duit miliar-miliar bukan buat saya, tapi buat anak saya. Saya bikin perusahaan bukan buat saya, buat anak saya. Masih kecil, enggak apa-apa. Ibarat saya nanam pohon, bukan buat saya. Nanti buat anak keturunan saya nanam pohon itu. Nah, ini penting buat kita pemahaman seperti ini, karena kita orang yang akan berhaji, yang bisa dikatakan, ya agak benar dikit lah. Belajar benar, enggak apa-apa daripada belajar salah, ujungnya celaka. Belajar benar, ujungnya nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah berbahagia. Inilah kalimat labbaik Allahumma labbaik. Coba semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi bagian dari orang yang ada di sana untuk berhaji dan disaksikan oleh para malaikat sebagai orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu naik pesawat, kemudian turun, kemudian proses imigrasi, sabar sesabar-sabarnya. Bisa 5 sampai 6 jam. Gitu. Sehingga harus sabar sesabar-sabarnya. Nah, ini penting. Karena kalau enggak sabar, di bandara sudah kecewa duluan ya. Nah, ini penting nih, pemahaman-pemahaman sabar, pemahaman-pemahaman yang menguatkan kesabaran kita harus diperkuat. 5 jam nunggu. Di sini udah mulai nih. Ini enggak beres pusat sofa nih, ngatur segala macam, karung saya enggak beres segala macam, koper saya hilang lagi. Udah rusak di awalnya. Ingat, kita turun langsung umroh. Langsung di batasi dengan larangan-larangan ihram. Sabar, puasa ngomong. Dari nanti 30 menit di atas pesawat, labbaik Allahumma umrotan. Cep, diam, puasa ngomong. Ada orang ngomong, cepat kesini aja. Bapak haji ya? Dengar aja. Nanti dia sakit hati, urusan dia. Kalau saya sedang menjaga ibadah saya, seperti orang tadi kita orang ngajak berantem kita lagi puasa, saya lagi puasa. Bukan kita sombong, Rasul yang ngajarin. Kenapa sih nggak banyak ngomong? Saya sedang ikhram. Nah, nanti Bapak dipandu oleh petugas di Arab Saudi, kemudian di Arab Gunung, kok lama sekali nunggunya tuh. Ibu tahu, haji reguler itu bisa nunggu mulai dari 2-7 jam. Ini di sini ngeler aja nih, ini kan sama nih, tasnya nih. Udah ngeler aja di sini. Bapak ibu di sini, ntar ada petugas kita di sana ceramah dia. Ada mic nanti di pinggir-pinggir dia ceramah. Bapak ibu, bapak sedang haji segala macam, dia ceramah aja. Dia nggak tahu kita lagi capek. Ya, nanti datang dermawan-dermawan, ngasih air, ngasih makanan. Oh, nanti gak usah khawatir masalah makanan di sana. Udah dia selesai, bapak ibu ke busnya masing-masing. Ini haji nih, ini haji plus ketahuan karena apa namanya rasa berbeda. Tuh, aduh, oh nikmat, oh. Nikmatin. Oh ini saya lagi dipanggil satu-satu menuju surga nih. Gitu harusnya, nikmatin. Dia langsung ke Madinah dulu kan gitu, karena gak pakai ihram. Kalau yang sebelah kiri pakai ihram, langsung muka. Nah, haji bu, puncak ibadah dalam Islam yang tertinggi, mengajarkan makna pengorbanan tertinggi. Bu, Pak, pasti minimal 40 hari Bapak ninggalin semua aktivitas, Tom. Ninggalin keluarga, ninggalin harta yang belum tentu sesuai dengan waktu kita kembali. Saya punya jamaah dulu di Bandung, waktu dampingi dari Tauhid 2004. Itu dia pulang umroh, 22 motornya ditipu, 43 mobilnya hilang, dan rumahnya disita. Kemudian ada lagi seorang nenek-nenek dulu, tol apa itu? Japati ya? Japati ya? Dulu waktu awal-awal dia pulang, keluarganya semua jemput di bandara. Saya udah curiga nih, dan semuanya kesini. Pulang haji nggak punya rumah, nenek-nenek, Allah karim. Jadi tidak harus sesuai dengan haji itu nanti ditambah rezekinya, tidak, dan nggak harus begitu juga. Makanya kita minta sama Allah dikuatkan pundak kita, dikuatkan langkah kita, dikuatkan hati kita untuk menerima apapun kondisinya. Dan minta sama Allah jangan kau timpakan aku ujian yang aku nggak sanggup. Kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu buat hukum syariah. Tidaklah Allah membebani sebuah kaum kita ila usaha kecuali dengan kemampuannya. Itu bukan buat musibah, itu buat syariat. Sholat, kalau gak sanggup berdiri, duduk. Gak sanggup duduk, karena Allah gak membebani. Sedekah, kalau mampu. Haji, kalau mampu, gak membebani Allah itu. Bukan buat musibah. Pak, saya ketiga, ketipu 2 miliar. Pak, musibah Bapak itu gak mungkin Allah kasih, karena Bapak sanggup, Pak. Belum tentu kita bisa ngomong begitu. Karena gak punya duit aja segitu. Hati-hati ngomong sabar sama orang yang kena musibah, karena dia sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak lagi ngomelin anak, lagi berbicara langsung dengan anak pertama. Tiba-tiba anak kecilnya ngomong, "Bapak, diam kamu." Benar enggak? Kebanyakan begitu. Hati-hati, orang yang sedang kena musibah itu sedang lagi diajak ngobrol pribadi dengan Allah. Mungkin sedang diomelin, mungkin sedang dielus-elus, mungkin sedang dikasih anak, gitu lah rasanya. Jangan coba-coba ikut campur, Ustaz. Saya enggak punya anak, Ustaz. Rahim saya dicabut. Saya enggak berani bilang sabar. Pertama, saya bukan perempuan. Yang kedua, saya punya anak. Jadi enggak bisa ngerasain dia. Saya belum bisa mencoba. Mudah-mudahan ibu di adiknya jadikan anak kebaikan insyaallah. Gitu. Kalau ibu bersabar itu baik buat ibu. Saya makan insyaallah ibu bisa kelambil semuanya. Makasih Ustaz. Begitu. Ada seorang ibu cerita ke ustazah, begini, sabar ibu, Allah tuh begini nih. Hey ustazah selalu ngomong aja ya, ustazah gak ngerti perasaan saya, dan ustazah gak ngerasain, malah diomelin ustazahnya. Ada kadang-kadang orang curhat itu cuma pengen didengerin. Jadi pahami nih, hati-hati ngomong sabar sama orang yang manusia, kecuali kita pernah melakukannya. Ada orang ketipu, saya pernah ketipu misalnya 200 juta, ada orang ketipu, ustaz, saya ketipu berapa? 1 juta, sampai baru 1 juta. Boleh mungkin, karena gue 200 juta udah bisa ngerasain 200 kali lipat ente. Bisa maksudnya? Boleh, tapi jangan coba-coba ditipu mulut kita, 1 juta kali 200 juta lagi kita kena. Hati-hati nih para konsultan-konsultan, sabar pak, kecilan buat berapa lah, kasih berapa mungkin nih, ya kan? ada bahasa virtual mengatakan bahwa ya dia ngeledek, mau juga dia. Hati-hati. Saya kemarin lagi ceramah di tim medis. Hati-hati Pak. Bu, kalau ada orang sakit ke kita, itu Allah datang bersama dia. Hati-hati. Ibu salah tindakan ke dia, oh ibu yang kena, hati-hati. Ya kan? Sama kayak ibu sakit, tapi bawa ajudan presiden. Ya kan? Tapi ibu sakit apa? Wah, maju dari kantor, enak komen bener lu. Yang melihat dia, gue ini yang bawa. Ngerti maksudnya? Orang yang kena musibah itu sedang berhadapan langsung sama Allah SWT. Karena saya kalau ada orang ngadu ke saya selalu jaga, gak pernah ngomong sabar sama dia. Karena itu urusan Allah SWT, sabar itu. Saya cuma doain. Coba orang sakit, apa kata saudara? Doanya, la baksa tohurun insya Allah. Gak apa-apa, insya Allah sembuh. Dia doain kan? Enggak, kata Rasulullah, sabar. Gak ada tuh. Rasul gak nyuruh kita bilang sabar. Paham gak sendiri? Lanjut ya. Nah haji, uang, tenaga, waktu, pikiran, perasaan, semua jadi satu. Rugi kalau tiba-tiba nanti haji kita ditolak sama Allah SWT. Makanya sebelum berangkat, maaf-maafan di segala macam. Sorry, mau haji. Alah, Nek, gaya lu, Nek. Biasanya kita hemat semangat. Sorry, gue mau haji. Alah, biasa aja, keras. Gue juga haji berapa kali. Itu urusan gue beda. Ustaz tuh beda kan? Gue ustaz akhir zaman soalnya. Ya kan? Halo? Iya. Ya, Pak. Yes, kita ya kan? Lanjut. Nah, tadi kan Islam. Islam, balik, berkah sehat, merdeka, istiqomah. Insya Allah kita semua sudah memenuhi syarat insya Allah. Lanjut, rukun umrah tadi sudah tahu ya? Ya, ihram, tawaf, sa'i, umrah, bercukur, rukunin, tertib. Nah, kalau umrah, wajibnya seperti itu. Tadi sudah dibahas ya? Nah, lanjut. Nah, larangan sifat jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Rafas itu, ya, ini parok. Seksi banget ya sih, walaupun ke istrinya. Iya kan? Ada yang ngomong-ngomong yang menjurus-menjurus tuh. Bro, bugi bro, bugi. Gak usah begitu, ustad gitu juga. Kan kalau ustad pernah sama ustad ya? Ustad, kenapa lo situ sih ustad? Tidak tahu ustad. Emang kenapa? Ntar kita lihat aja. Apa ini sih lanjut? Ternyata itu jalur lewatnya perempuan-perempuan tuki ternyata. Ustad, ajib. Ternyata, ya Allah ini dia mau tahu ustad pulang. Paham nggak maksudnya? Bapak boleh tahu di sini, ntar Pak terus juga kata Ustaz. Turki, Jordan, Palestina, Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Turkinya juga sama. Arabnya kalau lagi keluar bu, kalau Arab Mekah lagi keluar nih bu, kita nih laki-laki juga, ada cowok kayak begitu ya. Laki-laki nih bu, apalagi ibu tuh, masa sih Ustaz kan aku juga jomblo di sini. Hati-hati, kenapa rapatnya memang begitu godaan yang disana? Apalagi suami istri, hati-hati. Iya kan? Apalagi tekanan tinggi, jauh-jauh. Nanti di mobil, duduknya pisah ya. Lagi ikhram ya. Maaf, jauh bu. Ih, bapak kok sombong banget sih? Maaf, lagi ikhram. Lagi susah ikhram langsung. Fusuk, iya kan? Ya, janganlah. Gitu loh. Kayak tikus gitu. Ngomong-ngomong gitu ya kan? Lagi ngomong banget sih bapak dipakai tambah sama istrinya yang remung bapak kita yang ribut ngerti kan? Hati-hati loh bapak itu ya elah itu kagak ngerti aja waktu Ustaz Nasa ngasih contoh kan ngerti apa dia? Wih dong ada dia nih walaupun tidak ada dam di sini tapi ya tetap dinilai pahalanya udah hilang kan? Apalagi jidal. Gue ini berdebat nih, Ustadz menurut Ustadz saya, Pak Ustadz ini gak nyunah, Ustadz ini gak sesuai dengan segala macam. Hati-hati, ente pernah ngomong gitu, ente jangan sok bener ya. Ente pendapatnya mana? Ada lagi ada yang lain. Waduh, udah stop. Saya pernah bawa orang Syiah dulu tahun 2003, dipanggil saya. Saya gak tahu dia Syiah. Kang Syam, ini Ustadz gak ada yang jawab, Kang Syam aja lah. Kalau Ustadz gede gak bisa jawab, Ustadz cerai baru disuruh jawab, ya gak? Karena kan pada sebuah ibadah kan, kita kan di kamar aja kan, ya kan? Terus selesai. Ibu gimana? Ustaz saya punya masalah tentang dam. Oke baik, menurut mazhab Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Dia nah jawab, kalau bukan keempatnya gimana? Oh, tanya sama gurunya. Selesai saya. Karena saya jawab, menurut mazhab dia pun, gak bakal nerima. Benar dia telepon ustadznya. Ya kan? Ya udah benar sama jawabannya dengan saya, cuma karena ustadznya langsung. Ngerti maksudnya? Enggak usah beda, Pak. Saya santai-santai aja. Iya enggak? Kan? Lo juga yang bingung umroh sama. Halo? Benar ya? Lanjut. Nah, ini ihram. Ini perbedaan pendapat. Tapi enggak jelas ya. Ada yang boleh pakai celana panjang, ada yang enggak boleh, tapi bebas saja. Ya laki-laki begini, kalau lagi tawaf, kalau lagi enggak tawaf pakai full, ditutupin semuanya. Ya. Saya termasuk orang yang agak hati-hati menggunakan sarung tangan karena Indonesia jahitannya itu rata-rata lutut. Sedangkan itu terbuka. Begitu. Kalau dia masih bertahan ya silakan saja. Saya biasa suruh terbuka. Buka lebih baik. Terbuka saja semuanya. Gitu ya. Terus bahannya harus tebal. Hati-hati Indonesia nih. Mohon maaf, saya pribadi mengharamkan bahan jersey. Neplak pun. Neplak. Aduh, apalagi di maaf ya, yang katanya penggiat jilbab-jilbab itu tuh. Wah, sekarang bajunya genjreng-genjreng, warnanya. Terus pas, aduh, sedih. Saya bilang sama suaminya, tuh ya pelak tuh dong. Ih ustaz, emang bener ya pelak, dia main. Tapi cuek aja. Cuek aja, ada istri saya juga. Belum enggak bilang, kalau enggak pernah bilang, saya bilang gitu. Tapi cuek aja. Lah, jamah saya tersedih tanya sama Allah gimana. Ampun jamah lu tuh gak jaga aurat gimana. Ya gimana coba. Justru saya kasihan. Saya harus kasihan. Mata saya itu dirusak sama air lu. Paham maksudnya? Bukan saya ketawain dia, bukan. Ini jamah saya, kalau bukan jamah saya diemin. Pernah lagi? Ini jabat lagi nih. Jatuhnya masih muda. Iya kan? Saya bingung, orang-orang pada ngeliatin dia, kenapa? Gitu kan? Kuliatin, sudah berlewat, diliatin. Ini pasti ada yang gak beres nih. Saya heran, mau gak mau ngeliatin dia. Gitu. Ya Allah, dari nyepak pak. Belakang-belakang nyepak, semacam. Saya bilang sama jamah, bu, bilangin ibu itu. Kalau gak saya bilangin, jangan pada suaminya. Ya udah, ibu bilangin. Saya bilang, bilangin langsung. Langsung dia begini-begini ngalangin belakangnya. Ya Allah, karena tadi tipis. Sudah paham ya? Saya khawatir kena hadis Rasulullah SAW berpakaian tapi tidak berpakaian atau telanjang. Itu hati-hati. Tolong nanti bapak ibunya ibu saling mengoreksi ya. Apalagi itu yang tipis, yang nyepaknya plato ya, tolong di saling mengomentari. Bukan untuk saling jelekan tapi saling menasehati. Lanjut ya. Halo. Saya kalau fikih agak terbuka, jadi mohon maaf. Saya kalau dari muka galak, dan cerewet, di sini juga ketahuan. Lah di Madinah 1000 kali bu. Oh, jangan siap-siap. Ya Allah 1000 kali bu, ini udah pusing. Saya nggak peduli bu. Ada mertua saya ikut, dia salah tawaf. Mama, ya benar tawafnya. Begitu saya mah, salah tawaf. Maafin ya ma, ya terima. Nggak peduli saya. Kemarin ibu pejabat dari Kalimantan. Habis kita diomelin sama Pak Sam semuanya katanya. Ya maaf bu, kan buat kesini. Iya gak apa-apa Pak Sam, justru saya baru kali ini katanya umroh diomelin sama Ustadz kan. Biasanya Ustadznya baik-baik dulu. Ibu silahkan, oh gak bisa saya. Rambut nih kelihatan ikan saya, oh benerin rambutnya. Jamaah saya gak larang untuk ngobrol. Ibu jangan ngobrol, lihat Ka'bah, saya yang ngobrol. Kenapa? Saya harus menjamin Bapak itu ibadahnya mantap. Lah kalau saya, mohon maaf bukan sombong. Kalau kurang saya bisa tahu sendiri. Ngerti maksudnya? Kan haji ini, ya saya udah pernah haji, jatuhnya sunnah. Bisa gak paham ya? Tapi bapak ibu harus sempurna. Bapaknya gitu juga, pak benerin. Gak ada siapa halus-halus, bapak yang terhormat. Wah, ya enggak. Nah, paham gak? Begitu. Ada yang ibu tuh langsung ngelus dada saya, udah tua. Sabar ya mas. Enggak apa-apa, saya gak marah kok. Saya ibu jamaah lain, langsung ngambil saya. Sabar ya ustaz. Enggak. Udah tua, kalau masih muda sih, aduh, ganteng sih. Ini maksudnya penting, mohon maaf, saya bilang, mohon maaf, saya akan sangat cerewet sekali. Saya gituin, gak peduli saya, dia pejabat segala macam. Jangan saya gituin, pak maaf pak, tolong dibetulin ihramnya. Begitu sih, emang gak ada, mohon maaf pak, gak ada, langsung pak maaf pak, ihramnya betulin. Muka saya udah buka galak, ketawa. Lanjut ya, bu, lihat bu. Ini makam Ibrahim bu, oke? Ini udah 3 kali di Mina, terakhir di zaman Faisal dilarang sama Mutawali Syahrawi. kalau kau pindah ini nanti Mekah bakal jeblos. Jangan. Nah, asli itu di sini di depan kalau imam lagi sholat. Ada batu bata merah di sana. Mainlah di situ. Doa di situ. Karena itu tempat mustajab. Fattakhidhu maqam Ibrahim musalla dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sholat kalau misalnya cuma disukai-sukai, pijuk-pijuk kalau kita bisa. Gitu ya. Lanjut. Nah, habis tawaf, Bapak sah itu. Nah itu Bukit Marwah, Safa start di sana. Terus saya itu lampu-lampu hijau, nanti lari kecil, nanti prakteknya ada. Oke? Okay? Wow, kalau haji lebih dari ini, Pak. Lebih tawaf Allah. Masya Allah. Ini umrah dulu nih ya. Habis tawaf, kemudian sa'i, kemudian setelah itu tahallul. Jangan langsung digundul, karena ini haji. Beda sama umroh. Kalau umroh, umroh pertama saya langsung suruh gundul mereka. Langsung gundul, karena ini umroh pertama Bapak. Tapi kalau haji, hajinya nanti digundul. Waktu habis tawaf, habis lontar, Aqabah. Gundul tuh langsung tuh. Di situ banyak barbar. Barbar. Kok barbar sih? Coba aja. Bus, selesai. Laki-lakinya bu, ya baca dikit banyak lah. 20-an, 25-an, jadi kalau haji, kalau umroh 10-15, tahu juga dia kalau haji di ranking. Itu, ya. Nanti haji, motosnya. Kalau perlu bawa ini, bawa untuk sendiri yang pakai itu hanya foto saja pakai keringkan sendiri dari mana barbar tadi saya kan pakai minyak zaitun apa dari misi saya itu loh sudah sedikit bagus jadi maksud saya disiapin dari sini lah ya ibu-ibu terutama biasanya yang kemarin. Nah haji itu begini Pak, 8 Zulhijjah kita hari tarwiyah ya. Kalau sudah tiba hari tarwiyah lakukanlah wajib ihram. Langsung niat tuh dari maktabnya. Kalau yang tanazzul pagi-pagi sudah sebelum subuh tuh jam 3 dibangunin biasanya sama ustaz sama niat labbaik Allahumma hajjan. Otomatis sudah di maktabnya masing-masing. Di depan maktab masing-masing. Itu bedanya haji itu begitu. Mikotnya ada di mana tempat dia tinggal. Beda dengan umroh harus ke Tanin yang terdekat. Kalau terjauh di Bir Ali. Oke, okay? Kemudian baru tarbiyah banyakin ya. Lanjut, masih tanggal 8 kita disunahkan untuk mabit di Mina. Kalau misalnya ada kendala teknis tidak mabit, ikuti saja, enggak apa-apa. Ya kan? Daripada ngejar sunnah tapi kemudian dongkol sama ustaz. Ustaz tadi mau nanya sunnah tapi enggak jadi hanya gara-gara plus kita sanggup jawaban kok. Ya orang jalan dari itu. Komentar Rasul itu kadang suka begitu, suka menutup seenak-enaknya. Ya, untuk keamanan tentunya kan, karena banyak kecelakaan. Oke, okay? Mabit. Kemudian tanggal 9 itu kita wukuf di Arafah mulai dari zuhur sampai menjelang maghrib. Ya, kegiatannya ada khutbah Arafah. Kemudian nanti biasanya pada asar pada keluar semuanya tuh. Oh, Pak, kalau saya nih Pak sebagai orang yang sering bolak-balik Mekah, ini suka show off. Show off tuh gini, saya show off minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar jamaah ini maksimal. Saya kalau umroh nih, misal ajak ke Bu. Biasanya di Mekah Madinah itu biasa ngelihat fenomena tulisan Allah Muhammad di awal tuh. Masa sih Pak? Ya insya Allah nanti bismillah ya benar-benar ada tanda-tandanya. Udah kebiasaan maksudnya, udah biasa juga maksudnya. Ya berapa sekarang saya lihat, oh biasanya di daerah ini sudah ada. Gitu loh, karena ya karena kebiasaan aja. Nah selesai, Bu coba lihat Bu awan sebelah sini Bu. Iya Pak. Nah itu, oh iya Masya Allah. Gitu ya Bu biasanya. Bapak-bapak santai aja, apa sih? Lafaz Allah kemarin ada tiga kali itu Allah, Lillah, sama apa? Ayah Allah dua kali, Lillah satu kali. Kalau haji enggak, haji lebih keren lagi. Bapak ibu keluar semuanya, muasar nih, muasar keluar semuanya, keluar. Kita doa kepada Allah inilah waktu kita dibanggakan oleh Allah SWT. Seluruh malaikat berkumpul dan hari kita minta kepada Allah SWT semua doa kita diampuni, amin. Dosa kita diampuni, amin. Doa kita amin semuanya. Bapak ibu lihat awan. Ngapain? Ya kan? Itu lihat awan situ kelihatan oke. 15 menit lagi awan itu akan menunjukkan sesuatu kepada kita dan akan tulisan Allah. Wow, gitu. Keren, dramatis. Kalau tahu itu akan berubah. Langsung tuh, lama segala macam. Bismillah terus mungkin doa terus segala macam. Bawa Allah. Langsung dipinta dengan tulisan Allah. Gitu selesai. Oke, makasih. Tahan doa segala macam. Udah tuh. Bapak Ibu, jadi ditunjukkan yang begitu-begitu tuh. Dia senang aja sih, karena kan jadi penguat kan, bahkan awan pun bertauhid, bahkan awan punah gitu-gitu lah. Ya, dramatisir, saya aku dramatisir, tapi sebab ibu dapat feel-nya gitu ya. Tapi kan saya gak sedikit awan bu, ya kan? Dan jamaah pasti yakin, itu bukan kerjaan ustadz pasti kan begitu kan? Oh di Alfa biasa begitu bu, di Alfa biasa. Ada yang tiba-tiba melihat apa pohon bersujud begitu. Ada yang tiba mendengar bukan orang tapi suara melebay melebay macam-macam. Kalau dia fokus ke arah situ, ada juga tidur, ya kan? Haji mau lo haji tamatu tangi makan. Oke. Nanti ini jam salah dari zuhur sampai maghrib bu. Aduh, dengar ceramah asyik. Habis ceramah tuh, selesai jam 1, jam 2 kan? Dikir, baca Quran. Berarti tidur kan tuh, bangun-bangun jam 6. Haji makan. Hati-hati, jikir, makanya siap-siap ini lama-lama. Jamah-jamah, tetangga, kalau perlu baca doa, gak bisa-bisa. Oke, panas bu, istirahat. Makanya minuman harus full, segala macam. Pokoknya baik, ya, lanjut. Nah, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Harus ada di Arafah. Jamak ada ibu-ibu. Ibu-ibu lagi. Wah, gitu dong. Saya bisa menyaksikan Ka'bah kiswahnya dibuka. Dan saya menyaksikan Ka'bah pintunya dibuka. Ka'bahnya dibuka, kiswah dibuka, dan saya bisa menyium Hajar Aswad. Kenapa? Orang-orang yang pernah pergi ke Arafah tuh, nah, saya manfaatin waktunya. Keren sih, cuma ibu nggak haji dong. Ya nggak apa-apa, kita sih tinggal nyusul. Nggak bisa bu, nggak bisa. Halo? Bangga banget dia bisa melihat kiswah terbuka, pintu kaabah terbuka, pintu mana sultan sembilan tuh hijab. Ya nggak haji dia. Makanya manasiknya harus sempurna nih. Ibu nggak ada tidur kan sekarang kan? Nah, haji itu di Arafah. Paksa Ustaz. Ustaz, kapan kita ke Arafah? Kapan kita ke Arafah? Begitu harusnya. Tapi jangan cari sekarang. Nanti dibalik-balik muka. Nah, kemudian habis maghrib kita ke Muzdalifah. Ngapain maghrib di sana tidur? Nah, itu tadi pentingnya bawa koper-koper tuh. Ya kan? Bawa tiket. Ya kan? Buat alas. Lumayan, Pak. Ini, Pak. Apalagi suka ecok-ecok. Jadi di sana, waktu masih muda sih kuat. Sekarang masih mati. Iya beneran, gitu ya. Mabit sana, ngambil batu minimal 7 maksimal 70. Nanti dikasih kantongnya, minimal 7 maksimal 70. Kemudian hari nahar Idul Adha, ba'da subuh dari Muzdalifah kita bertolak ke Mina untuk jumroh Aqabah. Lepar dan jumroh Aqabah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rajam bani syayatin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Besar, kulempar, kurajam syaitan itu. Sambil doa sifat apa yang Bapak mau buang atau Bapak mah kira-kira sifat apa mana yang Mamah mau Bapak buang. Bapak kayak enggak tahu kan. Ya sebut aja Bapak. Apa ya Bapak? Pelik. Gitu. Jangan sampai emang kenapa? Jangan sampai nanti Mamah seperti Hindun. Emang kenapa? Nanti Mamah akan melapor seperti hidup ini melapor kepada Rasulullah. Kalau sudah mati, nanti saya lapor ke Ustaz akhir zaman. Kenapa? Hidup lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya mencuri uang suami saya? Saking pelitnya Bu Sofyan. Kalau mencuri kan Rasul senyum, gak apa-apa, ambil aja secukupnya. Mbak Ibu secukupnya, udah sepertiga lagi. Istri, suami, semua, uang A adalah M milik I istri. Bapak ketawa. Ada Ustaz, bapak, kita laki-laki adalah arijal kewamuna, ada bisa pemimpin perempuan. Kita harus tegas kepada istri-istri kita, harus membimbing mereka, harus mampu mengarahkan kita, harus mendominasi mereka. Jangan kayak saya. Halo? Ini ada siklus yang mau jadi begini. Ini gak sih yang mau apa? Tanggal 10 juga, ya, kita tahan dulu. Ya, habis dari Mina tahan dulu, tadi kotak tuh langsung. Kalau bisa, tawaf ifadah, kalau bisa. Kalau bisa, sa'i di sana. Kalau bisa, habis tawaf, saya tergantung teknis aja. Ya, gak harus urut ini, bebas-bebas aja. Koordinasinya harus bagus. Kemudian tawaf tadi ya, tawaf ifadah itu penghambat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang baik, kadang benar, kadang salah. Enggak apa-apa, yang penting balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang di kantor begini begitu, balik lagi ke Allah gitu. Wajar-wajar aja. Mereka juga ngerti kok kok kayak. Lanjut ya, sa'i. Sa'i itu ada usaha, Bu. Ya, kalau di sini ibu saya suruh doa. Bu, doa gara-gara ibu orang pada ke Mekah semuanya. Jadi hajar. Kalau nggak ada Siti Hajar kita nggak sa'i, betul nggak? Kenapa? Makanya ibu doa di sini, doain suaminya, doain anaknya, doain dirinya. Ya Allah berdoa suami saya titik gitu loh. Dan jangan kasih tahu suaminya. Siapa tahu dia nolak, enggak? Apa nggak begitu? Halo? Ya. Doa aku banyak. Putaran satu ini, dua ini, tiga bebas ya. Sa'i itu usaha artinya. Yang punya usaha di sini, ya Allah, ini tempat sa'i, tempat usaha. Ya Allah, usaha saya kok ini banget ya Allah. Tolong ya Allah, order saya kok sedikit banget ya Allah. Ya Allah, dalam hati aja tapi ya enggak, ntar sebelah kita dengar lagi, oke dia usaha. Mas, mau denger. Ya kan? Gitu, ya Allah, saya mau punya usaha ini ya Allah. Boleh, dunia akhirat ya. Kenapa? Supaya saya bisa beli mobil Alphard, supaya apa? Bisa nanti kalau jemput Ustaz pakai Alphard kan lumayan gitu loh. Supaya bisa saya bantu orang tua naik Alphard kan bagus, ya kan? Tetangga-tetangga mau naik Alphard, gak apa-apa. Kok bisa sih? Iya, taksi. Gitu loh. Lurus amat sih pikirannya. Tahalul. Nah, Allahumma ijal fi kulli syarratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan setiap lahirmu ini cahaya di hari kiamat. Lontos ya, Pak? Dapat tiga doa dari Rasulullah SAW. Pada saat diplotos doa minimal tiga. Ya Allah, Rasulullah mendoakan tiga kali diampuni, tiga kali dirahmati ya Allah. Maka ijabah tiga permohonan saya ya Allah. Satu, kabulkan seluruh permohonan saya. Dua, semua permohonan saya dikabulkan. Tiga, mudah-mudahan semua permohonan saya dikabulkan. Halo? Kamu mulus sih, ada yang berbeda ini. Ini aneh nih. Mana paling dia? Saya merasa terhina di sini. Benar kan? Ada seorang sahabat ingin berhormat kepada Rasulullah SAW, dijagain, bahkan mohon maaf pipisnya Rasulullah pun sampai di temenin airnya sudah ada duluan, airnya hangat, pokoknya Rasul puas dengan servisnya dia. Mau pipis dia udah tahu jam segini Rasul pasti pipis, sudah disiapin airnya, sudah dimasakin airnya, jam segini Rasul mandi dia udah nyiapin, pokoknya sempurna sampai Rasul merasa puas dengan layanan. Dipanggil sahabat itu, wahai sahabatku, engkau begitu hebat, puaslah dengan servisnya dia sebagai ajudan. Mintalah kepadaku dan aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabah doamu. Satu saja. Kalau kira-kira Bapak minta apa? Rasul nih, Pak. Jawab apa sih, Pak? Panjang umur, 10.000. Sahabat ini pintar, Pak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Permintaan cuma satu. Tolong doakan semoga Allah mengijabah semua doa-doa saya. Oh, keren gak begitu? Keren! Bodoh apa aja bebas dia, semuanya! Rasul mengatakan, bantu aku dengan banyak sujud. Tuh, penting gak? Rasul doain, tapi kalau mau lebih macos, banyakin sujud. Oke? Okay? Nah, Ustaz, doain selesai. Saya dong, semoga usaha saya lancar. Saya doakan, saya kan sering pulang pergi ke Mekah. Tapi bantu saya dengan sujud. Terus, sedekah. Terus jadi wahai sendiri. Lanjut ya. Selesai. Ada tasrih 11, 12, 13. Mudah-mudahan nafar akhir itu kita ke di Mina, nginep di Mina, sholat udah pakai baju biasa, sholat semua di apa namanya di jamaah di sana, oke? Okay? Ini kosong 22 begitu. Nanti sama Ustaz di Mina ngaji lah setiap hari itu di sana ngaji. Panas banget. Waduh, saya harus kasih tahu. Panas. Jangan sampai panasnya itu menggoyahkan kesabaran ibu. Aduh, harus panas. Ini jauh-jauh bu dari suami, jauh-jauh dari teman, masing-masing aja. Makan masing-masing bu, jangan punya orang diambil. benar. Begitu. Kalau waktunya makan, makan. Ya? Halo? Iya, jangan nyari makanan kalau belum waktunya. Bikin kesel. Mana makanan dia belum waktunya? Oke? Okay? Mesti ibu. Biapa, gue manasik. Manasik pertama oke, okay, kedua oke, okay, ketiga oke, okay, keempatnya kelima kayak begini. Ini keempat ya. Ini keempat, udah proses dulu. Lanjut, jumlah. Nah, usahakan mendekat, Pak. Jangan jauh-jauh, takut kena kepala yang depannya. Aduh, setan dasar dan. Setan. Kita itu cuma setan, deketlah di sini nih, ya. Deketlah. Jadi enak bismillah Allah Akbar syayati, bismillah Akbar gitu. Ya Allah, pelit hilang. Pelitnya saya mau suami saya. Ya Allah, udah bener baik. Siapa suami saya? Ibu kapan? Sudah baik. Belum kita apa? Kenapa Pak? Lanjut ya. Nah ini nih, mental Romo tuh harus menganggap keluarga tolong menolong, kompak, saling menghargai. Siapa yang rokok di sini? Nah, tolong Pak, berhenti dulu Pak kalau nggak ada, kalau ada temennya. Kalau ada temennya, berhenti dulu. Kalau nggak ada temennya, usahakan berhenti juga. Saya sumpahin orang sering kemukan nih. Kalau dia beli rokok, itu duitnya pasti habis. Dia beli rokok nih, habis duitnya. Jadi tuker sama rokok. Janganlah, itu tanah suci, jagalah 40 hari lah, nggak ngapek lah. Kalau disini mau ngerokok lagi, ya kalau bisa jangan, oke? Okay? Kok ketawa sih? Nah, oke? Okay? Ada AC, suka AC, maka yang suka AC, tidurlah setelah yang tidak suka AC tidur. Tadi kan bangun dia mati. Mati tidur, kita bangun mati lagi gitu loh. Nanti kalau sedih kan, jangan sampai berantem gara-gara AC. Oke? Okay? Nah, itu loh. Yang suka masak jangan pelit-pelit, tapi jangan semuanya diundang. Ibu-ibu, maaf aku lapor, sebentar Pak, ini Bapak ini minta ini, ibu-ibu kapan dimasakin, masakin orang dulu, iya enggak? Oke? Okay? Yang terdekat dulu, suaminya dulu di sidangan, dia dulu makan, kalau ada sisa, kasih yang lain, gitu loh, oke? Okay? Lanjut. Nah, Pak Mu, ini penting sekali. Kenapa? Bapak ibu kan mengikuti Rasulullah SAW, betul ya? Jika rasa kecinta itu harus ada, mulai dari sekarang, bahkan sebelumnya. Kenapa? Aduh, nanti Ustaz Sufar bakal menceritakan kenapa kita harus cinta Rasulullah SAW. Kita cinta seseorang itu pertama karena biasanya orang itu ada jasa buat kita. Iya kan? Oh ini baik banget, oh ini macam, oh Rasulullah SAW jasanya, oh kita dijamin surga, itu karena jasa Rasulullah SAW. Kita sakaratul mautnya diringankan, itu karena jasa Rasulullah SAW. Kita didoain sama Rasulullah SAW supaya tidak macam pelik, itu karena Rasulullah SAW. Kalau gak didoain, bu, udah langsung makan. Dulu itu zaman Rasul, itu busung lapar. Wah, wabah banget. Rasul berdoa kan? Jangan sampai umatku meninggal gara-gara kelaparan. Gara-gara bencana. Dunia ini bu, bencananya Masya Allah. Banjir kemarin mungkin udah kelelep. Bisa jadi, kalau orang ini jalan panjang, ya Allah, Alhamdulillah saya gak pernah banjir. Padahal gak pernah banjir. Ini bisa jadi karena doanya Rasulullah SAW. Madinah kayak sekarang dulu, itu karena doanya Rasulullah SAW. Jadi jasanya luar biasa hebat. Maka nanti kalau bisa beli di sana buku sejarah Mekah, sejarah Madinah. Kalau perlu dari sekarang baca Sirah Nabawiyah ya pendek-pendek aja lah, ya kan, yang ringkas-ringkas. Biar tahu jasa-jasa Rasulullah SAW. Nah, sampai bahkan pada akhir hayat nanti Rasulullah SAW masih mengingat kita. Aduh, belum mau meninggal sampai tahu nasib umatnya itu gimana. Bahkan karena Rasulullah mengatakan seseorang itu pada saat meninggal dia akan mengingat apa yang paling dicintainya. Ternyata bukan saudaranya, bukan hartanya, bukan keluarganya, tetapi siapa? Umatnya, semuanya termasuk. Bu, kita diingat sama Rasul, apalagi kita di Madinah, kita ditunggu-tunggu Rasulullah SAW. Kenapa? Aku rindu kepada saudaraku. Siapa dia? Orang yang beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihatku. Allah Akbar. Ini cerita tentang detik-detik kepada Rasulullah SAW. Selepas Nabi Muhammad melaksanakan haji juga, Nabi Muhammad jatuh sakit. Bertambah hari sakitnya semakin tenang, tubuhnya semakin lemah. Dikisahkan pada suatu hari di tengah sakit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah putri baginda mendengar pintu yang diketuk. Kemudian dia berjalan membuka pintu itu. Dan dia berjumpa dengan seorang lelaki yang tak pernah dilihat sebelumnya. Dia bertanya, untuk apa kau datang ke sini? Aku datang ke sini untuk berjumpa dengan ayahmu. Ayahku sedang sakit hari ini. Ayahku tidak dapat berjumpa denganmu. Maka kembalilah pada lain masa. Fatima tutup pintu rumahnya dan meninggalkan rumah itu. Nabi Muhammad bertanya, duhai Fatima, siapakah dia, duhai Fatima? Aku tidak mengenalnya, ayah. Baru kali ini aku tatap dan aku melihat wajahnya. Duhai putriku, ketahuilah bahwa dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan kehidupan dunia. Dialah malaikatul maut. Meledak tangisan Fatimah mendengar penjelasan dari Muhammad. Malaikatul maut pun semakin mendekat ke arah baginda Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, di mana malaikat Jibril? Kenapa Jibril tak datang bersamamu? Maka dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah menunggu Nabi Muhammad di pintu lagi. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ceritakan apa hakku di hadapan Allah kelak. Jangan kau bimbang, duhai kekasih Allah. Pintu langit telah terbuka luas untukmu. Malaikat telah menunggu kehadiran rohmu. Pintu surga terbuka dengan lebar untukmu, duhai kekasih Allah. Tapi masih terlihat kecemasan di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, bagaimana nasib umatku sepeninggalanku kelak? Duhai kekasih Allah, jawab Jibril, jangan kau bimbang, duhai kekasih Allah. Aku mendengar Allah yang berfirman, aku haramkan surga untuk sesiapapun sebelum umat Nabi Muhammad memasukinya. Kemudian, saat-saat wafat Nabi Muhammad telah semakin dekat, malaikat maut telah bersedia mencabut roh Nabi Muhammad keluar meninggalkan jasad. Nabi Muhammad yang bersimbah peluh tubuhnya. Fatimah memejamkan mata. Jibril memalingkan wajahnya. Duhai Jibril, tanya Nabi Muhammad, jijikkah engkau melihatku, Jibril, sehingga kau palingkan wajahmu? Duhai kekasih Allah, siapa yang mampu menanggung? Siapa yang mampu melihat kekasih Allah dijemput ajal? Tubuh Nabi Muhammad bergetar. Wajahnya sudah begitu pucat. Bibirnya sudah mulai membiru. Nabi Muhammad berkata, ya Allah, berat sungguh sakit sakratul maut ini, ya Allah. Mohon kau timpakan semuanya kepadaku, ya Allah. Tapi jangan kau timpakan kepada umat-umatku, ya Allah. Nabi Muhammad menggerakkan bibir. Seakan-akan Nabi Muhammad ingin mengatakan sesuatu. Aisyah menangis. mendekat ke arah dinding baginda Nabi Muhammad. Terdengarlah Nabi Muhammad yang berkata dengan lemah, berbisik, umatku, bagaimana nasib umatku? La ilaha illallah, ila rabbika al-a'la. Menjamkan mata, merapatkan bibir, menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad wafat kembali kepada Allah. Wajah Al-Mautah Rahatan Lidikul Isyad, dan jadikan adikan kami wafat. penutup seluruh keburukan-keburukan kami, keburukan lisan kami kepada pasangan kami, keburukan hati kami kepada saudara-saudara kami, keburukan amal-amal kami, ya Allah, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertobat sebelum kami wafat. Jadikan kami orang-orang yang berbuat baik sebelum kami wafat. Kami ingin haji, ya Allah, ingin berubah. Jadikan kami lebih taat lagi, jadikan kami lebih taat lagi, jadikan kami lebih taat lagi dan kuat, ya Allah. Ya Allah, inilah kami yang pergi bersama orang yang kami cinta, ya Allah. Ini grup ini berkahi, ya Allah, mudahkan, ya Allah, dan terima semua amal ibadahnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Salami kanan kirinya dan berikan pujian terbaik, karena kita tidak pernah tahu siapa kanan kiri kita, bisa diterima di surga, orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia mampu memberi syafaat karena orang yang berhaji bisa memberikan syafaat satu dengan yang lain. Silakan ibu-ibu sama ibu yang lain, bapak-bapak juga sama, kalau ada suami istri temu, suami istrinya ikhlaskan dari sekarang. Silakan cari suami istrinya, pasangannya cari, katakan insya Allah kita haji. Katakan insya Allah kita haji. Ayo cari suaminya, mana suami istrinya, cari, ikhlaskan dari sekarang juga. Insya Allah kita haji. Ayo suami mana suami, cari istrinya perlu katakan insya Allah kita haji. Cari, itu pelukan terbaik di hadapan para mukmin, di hadapan para orang beriman, ini saksi. Ayo cari, mana? Cari, silakan, gak apa-apa. Ayo, sebelum kita salat asar, ikhlaskan satu sama lain, katakan insya Allah kita haji mabrur. Insya Allah kita haji mabrur. Ayo. Yang teman dengan teman, suami dengan istri, ayo, kakak dengan adik. Amin, amin. Allah saksikan, ya Allah, mereka bersahabat dan cinta dengan Engkau, ya Allah. Dan jadikan perjalanan haji mereka perjalanan Kau ridhoi, makbul mabrur. Amin. Alhamdulillah. Tarik nafas yang dalam. Tolong dikenang momen ini, dibawa ke Mekah, hadirkan selalu. Karena setiap air mata yang menetes karena ketauladan, karena kecintaan kepada Allah SWT, adalah air mata yang mampu membendung dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah SWT. Amin. Bapak Ibu, kita sudah manasik hari ini, tahu tentang umroh, tahu tentang tawaf, sa'i, tahallul dan semuanya. Mudah-mudahan semakin lengkap ibadah haji kita. Dan hari ini kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan haji kita sampai kembali ke tanah air. Akhirnya saya Syamsul Kedar mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan ilmu, kekurangan adab, mohon maaf bila benar lukai hati. Bila benar lukai tubuh, masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, mana otak mesti dicari. Mohon maaf, ikhlas, maafkan saya dulu Pak. Alhamdulillah. Kita tutup dan baca kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين. Silakan berkemas, kita sholat asar berjamaah di atas, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.